نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Kita panjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita, nikmat iman dan nikmat kesehatan, sehingga pada pagi hari ini insyaallah kita akan mendengarkan bersama tausiah dari guru kita Ustaz Haris Budiatna LC MHI dengan tema nikmat aman yang sering terlupakan. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan untuk junjungan kita yang mulia Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga beliau, istri-istri beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat kelak. Hadirin hadirat ikhwani rahimakumullahu jami'an, sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi sebelumnya, bahwa insyaallah pada pagi hari ini kita akan mendengarkan tausiah bersama dari guru kita Ustaz Haris Budiatna LC MHI. Beliau merupakan pengajar tetap di Yayasan Islam Nurus Sunnah Semarang, sekaligus dosen di perguruan tinggi di Semarang, di AMNI Semarang, kemudian juga sebagai pengajar tidak tetap di Akademi Kepolisian Semarang. Marilah kita nanti dengarkan bersama, kemudian juga mempersiapkan catatan-catatan yang dianggap penting untuk mengikat ilmu yang kita akan dapatkan. Sebelumnya mohon Bapak Ibu hadirin hadirat untuk merapat ke depan agar lebih dekat ke Ustaz, ya, sehingga kita bisa optimal untuk mendengarkan kajian. Insya Allah kajian akan segera kita mulai dan akan berakhir sebelum duhur. Nanti juga insya Allah ada sesi tanya jawab. Tidak panjang lebar saya berbicara, waktu dan tempat kami persilahkan untuk Al-Ustadz Haris Budiatna Hafidhahullah Ta'ala. Falitafaddal mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dahu ila yaumiddin, amma ba'd. Qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz: ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Baik, ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di kesempatan pagi yang baik ini kita masih dimudahkan sampai di masjid yang penuh barokah ini, dan alhamdulillah saya bisa silaturahim ke tempat ini ya, agak lama, dan mudah-mudahan ucapan Nabi SAW dalam banyak hadis, salah satunya Rasulullah bersabda: man arada an yubsata lahu fi rizkihi wa an yunsa'a lahu fi atharih falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya, maka sambunglah silaturahim. Dan mudah-mudahan pagi hari ini termasuk amalan yang saleh yang menyebabkan kita dimasukkan surga. Baik, ikhwani fillah, salawat dan salam tentu semoga dicurahkan kepada Nabi kita Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat beliau, juga orang-orang yang tentu mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam ila yaumiddin, sampai hari kiamat kelak. Baik, maudhu kita bukanlah maudhu yang asingnya, tentang fadlu nikmatil iman, nikmatil aman, keutamaan nikmat keamanan. Kemudian termasuk juga ada bahwa penjelasan tentang hal-hal yang merusak keamanan tersebut, baik itu aman di dunia maupun aman di akhirat. Saya mengambil dari beberapa rujukannya, terutama dari Durarul Muntaqah di jilid yang pertama dan kedua, juga dari beberapa penjelasan di kitab yang lainnya, kutip terutama juga penjelasannya Syekh Fauzan dan seterusnya. Tapi intinya, ikhwan sekalian yang dirahmati Allah, bahwa setiap kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Begitu banyak nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Saya bacakan salah satunya dari tulisan para ulama, disebutkan di sini, kata beliau, ya qala al-muallif rahimahullah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa usalli wa usallim al-mab'uth rahmatan lil alamin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Katanya, faqad amara Allah ta'ala ibadahu al-mu'minin wal-nas ajma'in an yadhkuru ni'matahu alaihim. Pertama, kita diperintahkan Allah untuk mengingat dan mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Oleh karena, misalnya dalam banyak ayat, ya, salah satunya misalnya Allah menyebutkan di surat Ibrahim, ya kan? Kata Nabi Musa alaihissalam, wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'a fa innallaha laghaniyyun hamid. Sekiranya kalian kufur kepada Allah dan seluruh orang yang di muka bumi ini kufur, sesungguhnya Allah, ya, maha kaya dan dia maha terpuji. Maknanya setiap kita, kalau kita tidak bersyukur kepada Allah, maka Allah tidak akan berhenti sebagai ilah. Dan Allah Subhanahu wa taala, dia maha kaya, tidak butuh dengan kita. Kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sama dengan penciptaan langit dan bumi, bumi yang ada di bawah itu butuh kepada langit ke satu, kedua dan seterusnya. Tapi langit yang di atas kita tidak butuh kepada bumi. Sementara langit ada 7, kata Abdullah bin Abbas, setiap langit jaraknya 500 tahun perjalanan. Dan Allah Ta'ala istawa ala arsyih, berada di atas arsy, bersemayam di atas arsynya. 7 lapis langit ini di atasnya ada kursi, jaraknya 500 tahun. Di atas kursi ada air, jaraknya 500. Di atas air, arsy Allah yang Mahar Rahman. Wallahu, Allah SWT la yahtaju minal ibad. Allah tidak butuh kepada hambanya. Kita yang butuh kepada Allah. Kita ikhwan sekalian, syukur ini bentuknya banyak. Salah satunya adalah asyukru bil lisan. Syukur dengan lisan. Misalnya seorang mengatakan alhamdulillah. Bentuk yang lain adalah asyukru bil jawarih. Bersyukur dengan anggota tubuh. Salah satunya kita pagi ini, acara kita ngaji, kemudian kita mengamalkan sunnah silaturahim. Makanya dalam hadis dikatakan, innallaha yuhibbu, ya, ibadahu, Allah mencintai hamba yang dia apa? Yang dia menampakkan athara, ya, nikmatih, sebagian nikmat yang Allah berikan. Misalnya ikhwan, antum punya kendaraan. Maka di antara bentuk syukur kepada Allah, maksimalkan kendaraan kita ini untuk akhirat. Misalnya seseorang bisa dengarkan pengajian, dengerin murattal, dimaksimalkan untuk akhirat. Jangan untuk dengarkan musik. Sudah, orang sudah seumur kita ini, kata Ibnu Abbas, sudah dipanjangkan umur seseorang Kalau sudah 40 tahun, idza balagha 40 sanatan min umrih yastaghilluna fil ibadat. Kalau kita sudah berusia 40, mestinya kita sibuk beribadah kepada Allah. Kata Imam Mujahid, awalam nu'amirkum idza balagha rajul mathalan 18 sana. Kalau sudah 18 tahun, sudah tua dianggapnya. Sudah dipanjangkan usianya. Adapun kalau sudah lebih dari itu, mestinya lebih banyak syukurnya pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah 60, harus lebih banyak syukurnya daripada yang 40. Karena Rasulullah bersabda, khairukum, orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang ya tul umrihi, panjang usianya dan banyak amal salehnya. Jadi oleh karena itu, kalau kita lihat di Syama'il Muhammadiyah, kana sallallahu tufiya wa umruhu 63 sanah wa lam yujad fi ra'sihi ya illa aqal min 20 shayba. Nabi tidaklah ketika beliau meninggal di usia 63 kecuali di rambut beliau itu tidak lebih dari 20 uban. Sebagian yang lain, Imam Tirmidzi menukilkan hadis sekitar 16 atau 18 lembar saja. Berarti Nabi waktu meninggal uban beliau tidak lebih dari 20. Dan sahabat menghitungnya. Kata Ibnu Abbas, kalau seorang sudah beruban, berarti apa? Sudah diingatkan oleh malakul maut bahwa kita tidak akan lama lagi meninggalkan dunia. Makanya tiga golongan yang dibenci Allah Ta'ala, salasun la yukallimuhumallahu yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim, minha syaikhun zanin ma'ailati jarihi. Ada tiga orang yang dibenci Allah Ta'ala, tidak diajak bicara di hari kiamat. Salah satunya apa? Orang yang tua sudah tua renta, untuk berjalan sulit, tapi dia masih berzina dengan istri tetangganya. Menunjukkan usia tua tidak menjadikan dia semakin sadar. Berarti dia di masa tuanya hubul ma'asi, dia cinta maksiat, bukan jatuh karena syahwat. Ini yang lebih dibenci lagi. Ada seorang orang tua di usia 65, 70 tahun masih dia suka main game di handphone. Gimana pendapat antum? Harusnya usia segitu lebih banyak untuk memanfaatkan waktunya dalam rangka untuk ketaatan. Dan ini bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyebutkan juga satu ayat yang sudah sering kita baca di surat Al-An'am, di Al-Maidah juga ada dan di surat Fatir juga ada. Intinya ayat-ayat tentang masalah keamanan. Misalnya dibawakan di sini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, diingatkan kita tentang nikmat Allah taala. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Ingatlah nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kalian. Makanya ada dua istilah, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalimat ta'uddu dengan ihsa dibedakan oleh para ulama. Tentang ta'uddu ini umumnya adalah jumlah satuan. Sedangkan ya al-ihsa itu umumnya jumlah puluhan. Jadi makanya ada hadis tentang Asmaul Husna, inna lillahi tis'ah wa tis'ina isman man ahsaha dakhala jannah. Sesungguhnya nama Allah 99, siapa yang ahsa, ahsa itu bisa dia, maknanya adalah menghafal jumlah tersebut, dakhala jannah. Kata Syaikhul Utsaimin, man yahfadhaha, siapa yang menghafalnya, wa yafham, dan dia memahami maknaha, kemudian wa ya'mal bimaqtadhaha, dia mengamalkan isinya, maka dia masuk surga. Menghafal Asmaul Husna, memahami isinya, mengamalkannya. Baik. Misalnya seseorang mengenal nama Allah Al-Alim, Allah Maha mengetahui. Baik, satu saja sebagai contoh. Bagaimana memahaminya? Memahaminya lihat penjelasan para ulama. Awalan asma Allah Al-Alim yatadhammanu thalatha umur muhimma, mengandung tiga hal yang penting. Pertama, ya'lamu ma kana. Allah tahu apa yang sudah terjadi. Yang sudah lewat, ikhwan, Allah ketahui. Masa lalu kita diketahui. Termasuk segala urusan sebelum kita lahir, Allah ketahui. Dulu di sini, siapa aja yang pernah hidup di daerah ini, Allah tahu. Siapa mereka dan bagaimana hidup mereka dan bagaimana meninggalnya, Allah sangat tahu. Bahkan Allah ceritakan dalam Quran kisah-kisah umat-umat yang terdahulu. Bagaimana Nabi Saleh dengan kaumnya, bagaimana Nabi Hud, ya juga Nabi Lut dan yang lain. Umam Sabiqah diceritakan dalam Quran. Makanya Quran berisi 3 bagian. Pertama, akidah. Kedua, muamalah atau ahkam. Dan yang ketiga, qasas. Wal qasas yang qasimu ila salasati aqsam. Kisah terbagi 3. Ada qasasul anbiya, kisah-kisah para nabi. Maka diceritakan dalam Quran nabi-nabi terdahulu. Dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihi salam. Yang kedua, kisah tentang unasun laisul anbiya, para orang-orang yang bukan nabi-nabi. Diceritakan Ashabul Kahfi, bukan nabi, diceritakan dalam Quran. Zulkarnain, bukan nabi, diceritakan oleh Allah. Luqmanul Hakim, bukan nabi, Allah ceritakan. Kenapa? Ada ibrah, pelajaran yang berharga. Yang ketiga, qasasun ma yata'allaq bima waqa'a fi zamanir rasul. Kisah yang terjadi kejadiannya di zaman Rasul. Misalnya Badr, Uhud, Khandaq, Hudaybiyah, ila akhirih. Termasuk ifki, kisah fitnah ifki kepada Aisyah radhiyallahu taala anha wa arda. Baik. Setelah itu ikhwan, Allahu di antara nama Allah Al-Alim, makna yang kedua, ya'lamu ma sayakun. Allah tahu apa-apa yang sedang dan akan terjadi. Yang sedang terjadi sekarang, antum dan saya ada di tempat ini, maka Allah sangat tahu siapa yang datang dengan ikhlas dan siapa yang tidak. Bagaimana yang ada di hati kita, Allah tahu semua. Jadi, seorang mukmin kalau mengerti satu nama Allah ini, buat apa dia riya? Karena Allah Maha tahu. Kalau saja kita bangun malam, seorang dalam keadaan tidak sangat capek, dia sholat malam. Cuman sayang kadang-kadang kita bangun, kita tidur lagi. Kenapa? Mungkin di waktu itu kita lupa bahwa Allah melihat kita. Walaupun demikian, kalau seorang sangat lelah, mungkin. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq, dia sholat witir sebelum tidur. Tapi kita ini satu kaum yang kadang lalai. Dan saya bukan orang yang sudah baik dalam bab ini. Kadang-kadang kita lupa bahwa Allah melihat kita. Jika kita yakin Allah melihat kita, maka tidak perlu seseorang untuk memperlihatkan kebaikannya. Makanya Ali ibn Hasan ibn Ali, beliau mengatakan, sadaqatun sir ya, tutfi'u ghadabar rabb. Sedekah yang tersembunyi menghapuskan kebencian Allah subhanahu wa ta'ala. Dan beliau terbiasa memberikan sedekah di waktu malam, dipanggulnya jarabaldut, apa namanya, karung-karung gandum, dikelilingkan, dibagikan kepada orang-orang miskin di Madinah. Falamma tufiya, ketika beliau meninggal, qalu al-mughassalun, berkata orang-orang yang memandikan jenazah beliau, ra'aina, katanya apa namanya, fi dhahri Ali ibn Husain ibn Ali, didapatkan di punggungnya itu ya bekas hitam. Kenapa hitam? Dia banyak memanggul gandum dan itu dilakukan selama hidupnya. Dan orang-orang Madinah, orang-orang miskin di Madinah, mereka kehilangan gandum-gandum dan makanan yang biasa didapat di depan pintu rumah setelah Ali bin Husain ini wafat. Ternyata selama ini dialah pelakunya. Menunjukkan sadaqatus sir, memang sedekah tersembunyi karena Allah Maha tahu untuk apa diperlihatkan ke orang lain. Jadi kebaikan kita yang terbaik adalah kebaikan yang disembunyikan. Bahkan sebagian salaf mereka mengatakan katanya kulama aqra'u kitab Allah ay al-Qur'an falamma marra amami, ketika di depan saya ada orang lewat, maka dia sembunyikan mushafnya, tidak ingin kalau dia ketahuan sedang membaca Quran. Bukan berarti ikhwan, kita enggak boleh dilihat sampai antum mau sholat. Jangan sholat nanti ketahuan orang. Jangan sholat ke masjid. Jangan pakai kerudung nanti ketahuan. Bukan itu maksudnya. Karena ada amalan yang memang bisa yang harus dilihat orang. Misalnya antum mau haji atau mau umroh. Kan pergi ke bandara mesti ketahuan ya kan. Ke bandaranya dini hari biar orang enggak tahu. Tapi jangan seperti seorang yang berumroh atau berhaji. Apa dia bilang, saya gak mau pulang kalau gak ada kertas syahadah ya, haji yang ya di Mekah dijual belikan nih. Katanya buat dipajang di depan rumah. Dia gak mau nengok kalau gak dipanggil Pak Haji. Ini nih berlebihan. Wa masayakun maknanya ya'lamu. Masayakun makna yang kedua adalah Allah tahu apa yang akan terjadi besok dan lusa. Dan demi Allah kita pun sudah diketahui nasib kita besok atau lusa. Maka dari itu ikhwan, kita bersyukur kepada Allah. Hari ini kita mukmin, kita mengenal sunnah. Antum tinggal di daerah sini, banyak masjid yang bisa digunakan. Alhamdulillah. Coba beberapa tempat yang lain belum tentu dapat. Dimudahkan pinggir jalan lagi. Saya pernah ke Palu kemarin, masjidnya itu jauh. Jalannya bukan aspal begini. Mobil yang lewat tidak bisa yang kecil-kecil yang pendek-pendek. Pakai mobil yang ekstrada bisa baru lewat situ. Tapi masya Allah di ujung daerah yang jauh banyak ikhwan. Walaupun musibah telah menerpa mereka, rumahnya hancur, masih bisa mereka mengucapkan tahmid, alhamdulillah. Saya ketemu dengan salah seorang ikhwan yang sebagian gosong kakinya dan tangannya. Kebetulan dia ikut di posko, kita ikut di posko di Palu. Saya bilang, antum kenapa? Saya ini ustaz, saya ini preman di Balaroa. Balaroa tahu ya? Perumahan yang hancur, rumah-rumahnya ambles ke bawah. Waktu saya kejadian, saya mengira itu kiamat. Dan saya bukan orang yang biasa sholat. Saya mengira saya sudah mati. Saya loncat di atap rumah, rumahnya ambles masuk ke bawah. Saya pun ikut bersama atap ke bawah. Tertimbun lumpur. Kemudian saya tidak sadar, intinya dia terlempar ke atap yang kedua. Mungkin Allah menghendaki dia masih hidup. Dan lumpur ini itu ada apinya, makanya dia gosong. Lumpur ini ada apinya keluar. Maka kemudian saya pun sadar, loncat lagi ke atap orang yang kedua, ambles juga rumah yang kedua ini. Jadi tiga rumah itu ambles. Kemudian saya selamat, sementara orang tuanya, kerabatnya semua meninggal. Maka sejak itu dia sadar, akhirnya ikut di posko. Takonya banyak. Saya berjanji saya mau merubah diri, artinya berbuat baik sekarang. Jadi artinya ada sebagian orang yang datang sadar atau hidayahnya ketika ditimpa musibah. Tapi apakah kita harus begitu ya kawan? Baru keluar istighfarnya ketika ditimpa sakit. Ditunggu-tunggu di malam hari istighfarnya. Di ujung malam orang ini tidak pernah istighfar. Dikasih penyakit baru istighfar. Apakah perlu begitu? Kan tidak. Oleh karenanya, ya'lamu ma sayakun, di antara makna yang lain, Allahu ya'lamu bi ahwali haula hal min ahlil jannah am min ahlin nar. Allah sangat tahu siapa di antara mereka dan kita yang nantinya akan ke surga atau ke neraka, dan ini akidah Ahlussunnah. Sehingga kalau antum dan saya hari ini masih ngaji, alhamdulillah, ini tanda-tanda kebaikan. Karena kata Abdullah bin Abbas, dia menukilkan sebuah hadis yang sahih. Kata Nabi SAW, di riwayat Muslim, innallaha idza arada bi abdihi khaira, apabila Allah menghendaki seorang hamba kebaikan, istamalahu bi amali ahlil jannah, maka Allah akan jadikan orang ini beramal dengan amalan ahli surga. Hatta yamuta ala amalin min amali ahli jannah, sampai orang ini meninggal di atas amalan penduduk surga. Padahal bihil jannah, maka dia dimasukkan ke dalam surga. Sahabat bertanya, kaifa yastamiluhu ya Rasulullah, bagaimana maksudnya orang ini beramal? Maka Rasulullah mengatakan, yuyastir lahu bi amalin salihin hatta yamut. Orang ini dimudahkan berbuat amal saleh sampai orang ini meninggal. dimudahkan ngaji, dimudahkan baca Quran, dimudahkan sholat malam, dimudahkan sedekah, dimudahkan umroh, dimudahkan yang baik-baik dimudahkan. Makanya antum dan saya, kalau kita nih yang baik-baik dimudahkan, bersyukurlah kepada Allah. Mudah-mudahan kita ini sebagai tanda kebaikan kita dimudahkan masuk surga. Makanya Imam As-Sa'di mengatakan, idza salaka rajulun, apabila seseorang menempuh ya tariqan liyaltamisa bihi ilma, sahalallahu lahu tariqahu ila jannah. Dia menukilkan hadis ini, kata beliau Imam As-Sa'di, falyajib ala kulli muslim kullama yasir aw yaslak maslakan li tahsilil ilm falyajib alaihi an yash'ura bi annahu yasluqu at-tariq ila al-jannah. Seorang yang menempuh jalan mendapatkan ilmu dimanapun dia berada, maka orang ini harus merasa dirinya bahwa dia sedang menuju, merasa seolah-olah dia sedang menuju surga. Menuju surga ya khun. Baik. Oleh karenanya, apa yang menghalangi kita dari seseorang mendapatkan asar dari syukur? Contohnya, Abu Darda tangannya tebel. Kata Nabi apa? Hadihil yad yuhibbuhullahu wa rasuluh. Ini tangan yang dicintai Allah dan Rasulnya. Kenapa dia tangannya tebal? Asar dari kebaikan. Asar itu bekas dari kebaikan. Seorang yang bekerja mencari nafkah, mungkin dia di pundaknya karena dia sering manggul dagangan ada hitamnya, atau dia tangannya karena rajin nyangkul dan yang lain mungkin ada, ya begitu. Atau antum dan saya di tumitnya ada hitamnya, ya enggak? Dengkulnya biasanya hitam karena sering kena di lantai ketika sholat. Kalau semakin sering sholatnya, makin kelihatan. Atau seorang di jidatnya hitam misalnya. Walaupun itu bukan tujuan, tapi kalau terjadi, ini adalah asar kebaikan yang Allah cintai. Dan jangan seorang malu dengannya. Jadi oleh karenanya, di antara bentuk syukur seseorang tadi. Adapun poin ketiga dari salah satu makna sifat al-alim, ya'lamu ma lam yakun law kana kaifa yakun. Allah tahu apa-apa yang tidak terjadi, bagaimana kalau terjadinya. Misalnya ikhwan, seorang dia berkata, law wulidtu fi zamanir rasul, kalau saya lahir di zaman Nabi, la fa'altu kadza wa kadza, saya akan berbuat ini dan itu misalnya. Maka ini enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Karena law yang di sini tidak mungkin bisa dilakukan. Dan ini yang dimaksud law adalah taftah abwaab asyaitan, atau kama qala sallam, membuka pintu syaitan, seorang yang berandai sesuatu yang tidak mungkin. Adapun sesuatu yang dia misalnya mengatakan law ana indi mal, kalau saya memiliki harta, satafaddaq misalnya, saya akan bersedekah, itu dibolehkan. Karena dia amrun mustaqbal. Adapun yang telah lewat, seorang kecelakaan, lalu dia bilang, coba kalau tadi antum tidak ajak saya enggak kecelakaan. Tidak boleh, karena sudah lewat. Tinggal kita bilang, qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Jadi ada seorang jamaah haji, tahun kemarin nih, Hun, saya menguburkan di Makkah. Beliau sudah sepuh, dikuburkan, dan disolatkan di Masjidil Haram, solat maghrib, selepas maghrib, dikuburkan daerah Soraya. Sebelum berangkat, keluarganya, saya tanya ke keluarganya, ini bapak perutnya besar, kenapa? Kata keluarganya, tidak apa-apa Ustaz, itu sakit, tapi dokter membolehkan, sehingga diizinkan dan berangkat. Ternyata dia kena penyakit liver. Gak tahu bagaimana ceritanya, tapi intinya lolos begitu. Setelah haji selesai, Hon, dia keliling ke beberapa teman meminta maaf, maafkan saya. Ini bapak ini tiba-tiba kenapa gitu kan? Ya kita juga sama, udah pak, sama-sama maafkan. Selesai minta maaf, kemudian pusing sebentar, kemudian masuk rumah sakit, ya, kemudian setelah itu meninggal. Jadi dia seolah-olah sudah punya firasat bahwa dirinya tidak akan lama lagi wafat. Padahal di Masjid Zahir, sebuah masjid yang ada di sebelah barat Masjidil Haram, agak jauh ya, sekitar 5 kiloan, ada syekh yang mengajar Quran, dia ikut tahsin dan yang lain, cuma nyetor Al-Fatihah. Kata syekhnya, kita terjemahkan, ya. Coba bapak baca, baca. Dia salah-salah terus di ucapan hamdalah. Karena alif lamnya itu ya selalu qalqalah, ala begitu. Alham, Pak Alham. Kata tidak bisa, kayaknya sampai saya meninggal juga enggak bisa katanya. Nah, jadi ada beberapa kalimat yang akhirnya kita hubung-hubungkan. Ternyata seseorang ikhwan berakhir hidupnya di tanah haram. Padahal berapa banyak orang yang berangan-angan atau berkeinginan dia ingin meninggal dalam keadaan setelah berbuat kebaikan lalu meninggal. Baik mana kita baca Quran di Masjidil Haram lalu meninggal setelahnya, dengan seseorang berbuat maksiat lalu meninggal di tanah halal seperti kita. Tentu baik yang pertama. Walaupun hanya Allah yang tahu, tapi Allah Ta'ala dengan sifatnya Al-Alim, makna yang ketiga, ya'lamu ma lam yakun law kana kaifa yakun, sebagai jawaban kepada orang-orang yang di alam kubur mereka berdoa, Rabbi arji'un, ya Allah kembalikan kami ke dunia. Maka Allah menjawab, apa kata Allah? Law ruddu la'adu liman hu'an. Kalau kami kembalikan ke dunia, pasti mereka akan berbuat amalan yang sama dengan apa yang dahulu mereka dilarang, yang dilarang dikerjakan. Kan banyak tuh orang-orang kafir mengatakan, ya laitani kuntu turaba, ya Allah jadikan, andaikan kami menjadi tanah. Ayat ini diantara asbabul nuzulnya ikhwan. Ayat ini karena orang-orang kafir di hari kiamat dibangkitkan dan mereka melihat al-hasarat atau juga binatang yang berbuat zalim itu dikisas. Kambing yang bertanduk, yang menanduk, yang tidak bertanduk, mendolimi, dibangkitkan. Kemudian keduanya dikisas. Maksudnya yang didolimi itu membalas yang mendolimi. Itu binatang. Kucing menggigit kucing temannya. Misalnya. Maka yang digigit ini akan membalas kepada kucing yang tadi ini. Setelah itu apa Allah berfirman? Katanya, kunu turaba, jadilah kalian semua tanah. Maka binatang ini semua jadi tanah. Dan orang kafir melihat, maka mereka bilang, ya laitani kuntu turaba, andai sekiranya aku menjadi tanah. Tapi tidak bisa, karena mereka binatang, manusia adalah manusia. Maka mereka diazab, la yamutuna wa la yuhyaun, mereka tidak mati, mereka juga tidak hidup. Oleh karena itu ikhwan sekalian, sebagai mukaddimah pertemuan kita ini, bahwa karena Allah Maha mengetahui, maka setiap kita mestinya, semestinya ikhwan, selalu muraqabah, merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Kata Abdullah bin Abbas, di antara asar dari muraqabah minimal ada tiga. Satu, an yuta'a fala yu'sa. Kita selalu mentaati Allah dan tidak bermaksiat karena Allah melihat kita. Antum dan saya dimanapun berada, dan saya bukan orang sudah baik dalam bab ini, usahakan setiap kita selalu taat walaupun tidak ada yang melihat. Yang kedua, wa an yudhkara fala yunsa. Allah selalu diingat dan jangan dilupakan. Biasanya kita lebih ingat Allah di saat sulit, ya kan? Doa kita lebih mantap kalau kita lagi susah. Tapi mestinya tidak begitu. Dalam keadaan lapang kita ingat Allah, dalam keadaan sulit apalagi. Dan yang ketiga adalah wa an yushkara fala yukfar. Allah selalu disyukuri dan tidak boleh kita kufuri. Allah selalu disyukuri dan tidak boleh kita kufur. Di antara bentuk kufur kepada Allah, pertama adalah su'udzan dengan nikmat yang ada. Di antara bentuk su'udzan kepada Allah ikhwan, misalnya seseorang ditakdirkan kedua matanya buta, misalnya. Mungkin barangkali antum atau sudah ada yang mengalami ya. Saya pernah ngisi pengajian di Semarang itu, ada Pertuni namanya. Pertuni itu Persatuan Tunanetra Indonesia. Satu ruangan besar, aula, isinya tunanetra semua. Yang tidak tunanetra cuma saya sendirian di depan. Pembawa acaranya tunanetra. Qadarullah itu mic-nya itu jatuh. Jadi akhirnya gak ada orang yang bisa ngelihat. Saya tidak tega juga, saya ambilkan itu mic yang jatuh, kasihkan ke pembawa acaranya. Jadi pembawa acara ini tidak tahu di depannya berapa orang, mereka pun yang di depan kita tidak tahu di depannya itu siapa saja. Tapi yang ajib, ada di antara mereka kalau kita datang sudah hafal, ini ustadznya sudah datang. Hanya karena gesekan sandal, mungkin saya sandalnya agak keras gesekannya, tapi didengar sudah datang ustadznya. Di antara mereka ada yang sudah 20 juz hafalannya. Dan yang membuat ada pertanyaan, boleh tidak, kata mereka, salah satunya, saya berdoa kepada Allah mewakili teman-teman. Jadi menanyakan, boleh tidak Ustaz? Kami berdoa, doanya Ramadan yang besok, meminta hanya satu malam saja kami bisa melihat. Jadi minta kepada Allah, boleh tidak bulan Ramadan besok, semalam saja kami bisa melihat. Karena selama ini tidak tahu dunia kayak apa. Terus saya bilang begini, baiklah, bukankah antum semua sudah tahu ada hadis yang sahih di Riyadhus Shalihin, ada di Adabul Mufrad, juga ada di beberapa kitab, di Sahih Muslim juga ada. Rasulullah bersabda, innallaha idza akhadha bihabibataihi fasadara falahul jannatu. Ya kan? Sesungguhnya Allah apabila mengambil kedua yang dicinta, maksudnya kedua mata yang dicinta, maka kalau dia sabar, falahul jannatu, baginya sorga. Hadis ini, kata Syaikh Salim Al-Hilali, maksudnya adalah diambil kedua matanya, diambil penglihatannya. Jadi kalau ada orang tunanetra dan dia sabar, baginya sorga. Apakah antum tidak cukup dengan hadis ini? Saya bilang kepada mereka ini, dengan mata yang normal, belum tentu saya bersyukur dengan kedua mata. Karena aslinya, mata kita ini amanah dari Allah. Dan akan ditanya oleh Allah di hari akhirat kelak. Untuk apa matanya? Untuk taat atau untuk maksiat? Jangankan itu ikhwan. Nabi waktu kelaparan, keluar dengan 3 batu di perutnya. Lalu bertemu dengan Abu Bakar dan Umar. Dan keduanya sudah ada 3 batu juga di perutnya. Berarti apa? Sama-sama lapar. Kata Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah, katanya, lima akhrajakum, apa yang menyebabkan engkau keluar di hari yang panas seperti ini? Faqala sallam ju, saya lapar. Kata Nabi berulang nanya, engkau berdua kenapa juga keluar? Kata Abu Bakar dan Umar, kadzalika nahnu ju'an, kami juga lapar. Bayangkan orang paling mulia kelaparan 3 hari. Saya selama ini belum pernah kelaparan. Coba antum, orang Purworejo, pernah kelaparan tidak? Dulu kita pernah ya, pas gak ada makanan. Tapi bukan kelaparan, itu cuman waktu maghrib terlambat saja. Tapi maksudnya, berhari-hari kelaparan. Kayaknya kita gak pernah. Pas buka puasa, orang Indonesia itu paling tertib kalau buka puasa. Tidak pernah ada yang terlambat. Dan itu disiplin sekali. Kalau saja orang Indonesia itu disiplin dalam segala hal, pas buka itu saya lihat tidak ada yang pernah mau terlambat. Hatta orang di mobil langsung minggir, langsung berhenti. Masya Allah, disiplin sekali. Beda dengan sholat dan yang lain. Tapi intinya, akhirnya apa? Nabi SAW dan Abu Bakar dan Umar bertamu ke rumah salah seorang Ansar. Setelah itu diberikan, istrinya Ansar ini, membawakan kurma dan halib dan beberapa makanan yang lain. Maka Nabi memakan kurma-kurma ini, lalu Nabi mendoakan sahibul bait, lalu Nabi membacakan ayat, latus'alunna yawma'idhin anin na'im. Demi akan ditanya oleh Allah di hari kiamat dari nikmat yang pernah diberikan. Padahal beliau makan kurma, ikhwan. Akan ditanya nikmat ini oleh Allah. Kita jauh lebih banyak makanan yang dimakan dari sebatas kurma. Berarti kita akan lebih banyak ditanya oleh Allah Ta'ala. Dan ayat ini ternyata dipakai juga untuk yang lain. Digunakan oleh para ulama sebagai istidlal. Nikmat sehat, nikmat aman. Coba untuk melihat di negeri-negeri muslimin yang sedang ribut. Kemarin di Yaman, beberapa jamaah haji dari Yaman, saya ngobrol dengan pak sopirnya, kam masafah min huna ilal Yaman, yaumain walayla, kira-kira 2 hari semalam, tergantung jalannya. Kalau cepat 2 hari minimal. Dan jemaah haji tahun ini, tahun kemarin ya, yang dari Yaman, tidak ada pesawat karena negerinya lagi perang. Semua pakai bus. Itu pun busnya Ikhwan, bus dari Saudi dikawal. Dan sampai di mana? Bukan sampai depan rumah atau sampai batas negara di ujung. Kesananya yang mau jalan kaki, yang mau naik mobil omprengan yang bak terbuka itu, udaranya sangat panas. 55 derajat kemarin. Orang-orang tua, kata mereka salah satunya, katanya atayakkan, katanya hadza min amri rabbi, ini adalah urusan dari Allah Ta'ala. Falyajib alaina an nasbir, kita wajib sabar. Dan kami sudah mencatat diri kami untuk ikut haji, kami berhaji. Semua orang yang pergi berhaji Ikhwan, berangkat dan pulang itu aslinya sudah pasrah. Karena lagi perang, kalau busnya dibom dan yang lain sudah tidak apa-apa. Itu bentuk syukur seseorang kepada Allah sampai seperti itu. Jadi oleh karenanya, kembali ke urusan yang tadi, baik supaya tidak mubazir, ini kertasnya bisa dibuka ya. Awalan yang pertama bahwasanya keamanan itu adalah ujian ya, atau dikatakan di sini nikmat yang nusia. Nikmat aman itu nikmat yang sering dilupakan. Jadi kadang-kadang setiap kita melupakan bahwa aman itu adalah bagian dari nikmat. Nabi Ayyub alaihissalam dikasih penyakit, apa yang dia katakan? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un walhamdulillah. Jadi bagi sebagian orang ternyata walaupun musibah itu bagian dari nikmat. Adapun sehat, kemudian nikmat waktu luang dan termasuk juga nikmat aman, mungkin kalau sehat kita sering lebih banyak sadarnya. Tapi nikmat untuk mendapatkan keamanan ini sering dilupakan. Baik di situ dicantumkan ya Rasulullah SAW ketika membacakan ayat ini ya, wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfusi was samarat. Ayat ini digabungkan dengan surat Al-Quraisy. Li'ilafi Quraisyin, ilafihim rihlatash syita'i was saif. Falyabudu rabb hadzal bait. Kemudian apa? Apa katanya setelahnya? Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Pertama, ju' lapar termasuk dari ujian. Sebagaimana dalam ayat yang ini disebutkan wa naqsi minal amwal. Iya kan? Kekurangan harta, kelaparan bagian dari ujian. Wa amanahum min khauf, dan keamanan dari rasa takut. Rasa takut ini Ikhwan termasuk ujian. Karena khauf adalah bagian dari ujian. Maka dari itu, seorang yang dia aman dari rasa takut, maka itu bagian dari nikmat. Sekarang lebih memilih mana? Seorang negerinya ribut, ya, dan mereka dalam keadaan banyak hartanya. Yang lain lagi, hartanya sedikit, tapi negerinya aman. Para ulama menyebutkan, keamanan ti aula lebih utama daripada yang lain. Apa kata beberapa teman yang di Yaman tadi? Ada orang Libya juga di Libya Ikhwan, yang kemarin kebetulan lagi ribut juga perang. Katanya mal faidah, katanya indana sayarah. Saya punya mobil, saya nggak bisa pakai mobil. Gimana saya mau keluar? Udah ribut dihadang di jalan, ada yang dibunuh, tidak aman. Jadi memang itu ujian ya. Sampai Nabi SAW ketika membacakan tadi ya, li'ila fi Quraisyin, ini kebiasaan orang-orang Quraisy. Mereka mengadakan rihlah fi syita was saif. Ketika musim dingin di Mekah, mereka keluar ke tempat yang ada panasnya sambil berdagang. Ketika musim panas, mereka keluar ke tempat yang dingin. Makanya fi syita was saif. Lalu Allah firmankan, falyabudu rabb hadzal bait. Maka sembahlah Allah Rabb pemilik Ka'bah ini atau rumah ini. Kemudian yang telah memberikan kepada kalian makanan sehingga terbebas dari lapar. Sebagaimana doa Nabi Ibrahim ya kan, diberikan banyak rezeki ke tanah haram dan memang begitu Allah kabulkan. Wa amanahu min khauf, dan dibebaskan rasa takut. Nah, makanya dulu ketika Nabi SAW membacakan Al-Kafirun, surat dalam Quran yang disebut dimaksud dengan Al-Ikhlas ada dua, ya kan? Kata Ibnu Katsir, Suratul Ikhlas fil Quran suratain. Pertama suratul Samad dan yang kedua suratul Kafirun. Al-Ikhlas itu ada dua. As-Samad maksudnya Al-Ikhlas yang kita biasa baca Qul Huwallahu Ahad, Allahu Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, namanya suratul Ikhlas. Suratul Ikhlas yang kedua Al-Kafirun. Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun la abudu ma ta'budun, sampai selesai. Kenapa dibilang Al-Ikhlas dua-duanya? Karena dua surat ini bara'atun minasyirki, melepaskan diri seseorang dari kesyirikan. Al-Ikhlas dalam As-Samad, surat yang berlepas diri dari kesyirikan dalam hal rububiyah dan asma wa sifat. Sementara Al-Kafirun, berlepas diri seseorang dari kesyirikan uluhiyah. Makanya Allah firmankan, Qul ya ayyuhal kafirun, katakan kepada orang-orang kafir, La a'budu ma ta'budun. Turunnya ayat ini, surat ini sebabnya karena orang kafir Quraisy mengatakan kepada Nabi SAW, katanya, Na'budu ilahaka sanah, wa ta'budu ilahana sanah. Kami menyembah Tuhan kamu sahun, lalu Tuhan kamu menyembah, engkau menyembah Tuhan kami setahun. Karena orang kafir Quraisy kalau ditanya, Kam ilahan lak, kam ilahan ta'budu, berapa ilah yang kamu punya untuk beribadah padanya? Kata mereka, Nahnu a'indana sab'atu aliha. Kami punya tujuh Tuhan. Wahidatun fis sama, Tuhan yang pertama ada di langit. Wasittatun fil ard, yang enam ada di bumi. Kalau ditanya lagi, kalau dalam keadaan terjepit, kepepet, mana yang kamu seru? Apakah yang di langit atau yang di bumi? Kami menyeru yang di langit. Yang di bumi enggak dipakai. Makanya orang Arab jahiliyah kalau mereka di tengah lautan, misalnya ombaknya besar, maka mereka berdoa kepada Allah. Tapi ketika datang ke daratan, mulai lagi menyeru tuhan-tuhan yang lain. Sehingga ikhwan sekalian, seorang hamba yang mengetahui bab ini, kita terhindar dan kita aman dari kesyirikan. Ini bagian yang merupakan nikmat yang besar. Termasuk juga aman dari kelaparan. Hari ini kita semua tahu misalnya ya, kayaknya kita tidak sempat untuk kelaparan. Di mana-mana ada warung. Ya kan, Nabi Ibrahim meninggalkan istrinya dan anaknya di sebuah lembah yang dulunya tidak ada warung, tidak dikasih ATM, ya kan? Tidak ada orang. Maka Ibrahim diam. Ketika ditanya oleh Hajar, "Ila aina anta ya Ibrahim?" Sakata Ibrahim. Dia diam. Ditanya sampai tiga kali, akhirnya Hajar bertanya, "Ahada min amrillah?" Apakah ini perintah Allah? Kata Ibrahim, "Bala." Kata Hajar, "Idhab anta ya Ibrahim, innallaha la yudhi'ana." Kalau gitu pergilah engkau wahai Ibrahim, Allah tidak akan menyia-nyiakan kami di sini. Maka Ibrahim pergi dan Hajar mencari air sampai kemudian keluar Zam-zam. Dan begitulah kisah yang sahih menunjukkan bahwasanya seorang ya dengan tawakalnya dia kepada Allah, Allah berikan jalan keluar. Baik, jadi poin pertama ini ikhwan, adapun saya tambahkan di situ lebih dari kesehatan karena di bawahnya banyak beberapa dalil atau riwayat yang menunjukkan bahwasanya memang nikmat aman itu lebih baik dari sehat. Untuk apa seseorang sehat kalau dia tidak aman? Begitu juga aslinya penting semua ya kan? Tapi ternyata keamanan lebih penting daripada yang tadi. Taib. Lihat yang di bawahnya itu ada hadis, bukan hadis ya di sini, ucapan Ar-Razi rahimahullah. Katanya al-amnu ya khairum minas sihah wal farag. Lebih baik dari waktu luang dan juga sehat. Karena Nabi menyebutkan apa? Ni'matani magbunun fihima kathiru minan nas. As-sihatu wal farag. Dua nikmat yang sering dilupakan. Kata Syaikh Utsaimin, la yu'khad minhu fawaid. Tidak banyak diambil manfaat. Apa itu nikmat yang tadi? Dua, pertama sehat, kedua waktu lang apa? Kedua kesempatan, afwan. Kesempatan. Sebelum masuk yang ini, saya jelaskan dulu sedikit, mungkin ada yang barangkali ada yang belum memahaminya. Pertama, as-sihatu, sehat ini, ikhwan, la ya'rifuha, tidak diketahui kecuali yang sakit. Oleh karenanya, kata Nabi, ada lima hal ya yang harus disegerakan sebelum lima hal yang lain datang. Ya, sihatuka qabla maradik, sehatnya engkau sebelum sakit. Termasuk juga adalah waktu kosong, waktu senggang di waktu kita sibuk. Adapun dalam riwayat yang lain ada pertanyaan kepada kita yang akan dilontarkan nanti di hari kiamat. Salah satunya adalah an umrihi fima afnah, umurnya untuk apa dihabiskan? Yang kedua, wa an syababihi fima ablah. Padahal masa muda itu bagian dari umur, ya kan? Tapi masa muda dihususkan. Kata Abdullah bin Abbas, masa muda itu inti dari hidup kita. Kalau seorang mengetahui Nabi usianya 63, Abu Bakar 63, Umar 63, Ali 63, maka 63 tahun itu kira-kira usia umat Muhammad SAW. Bahkan Nabi mengatakan baina sittin ila sab'in, antara 60 sampai 70. Kalau saja dikurangi masa balig 15 tahun, sisanya berapa? 60 misalnya dikurangi 15, 45. Baik, dikurangi tidur. Tidur kita sehari misalnya berapa jam? Tidur kata Ibnu Qayyim dan juga yang lain, ikhwan. Jadi ta'alluqul badan ma'ar ruh yatafawut. Jadi ruh dengan badan ini ta'alluqnya berpindah, bergeser. Pertama bertemu ruh dan badan di alam ruh, ruh saja, badannya belum ada. Di alam janin, ruh dan badan bergabung. Saya dan antum dan semua kita yang pernah di rahim ibu kita bergabung waktu 4 bulan usia kandungan, ruhnya ditiup. Berarti ruh kita dengan badan kita menyatu. Yang ketiga, di dunia hina yaqdah, ketika bangun, maka sekarang nih ruh dan badan kita bergabung. Saya dan antum ruhnya bergabung. Antum lihat saya ini dua. Saya jasad saya ini pakai baju, ruh saya juga ada. Nah, di mana lagi bertemu? Di alam kubur. Di dunia dibedakan dalam dua keadaan. Kalau tidur, maka ruhnya diambil. Dikembalikan kapan? Ketika mau bangun. Makanya doa mau tidur, bismika Allahumma ahya wa amut. Begitu bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Dalam syarah hadisnya, ketika orang ini mau bangun, dikembalikan ruhnya. Makanya kata para ulama, bahkan Nabi mengatakan tadi ya, an-naumu ahul maut. Orang yang tidur itu saudaranya mati. Maka dari itu, kalau dia tidur sehari semalam, maaf kalau tidurnya 8 jam, berarti itu sepertiga dari sehari, betul tidak? Jadi kalau umur kita 60 tahun, tidurnya jadi berapa tahun? 20 tahun. Kalau tadi 45 tahun, dikurangi 20, jadi berapa? 25. Berarti umur kita untuk beramal hanya 25 tahun. Kalau umur kita 60-an. Sekarang pertanyaannya, apakah tidak bisa saya dan antum bersabar selama 25 tahun mengerjakan sholat 5 waktu, mengikuti sunnah Nabi, mentaati Allah? Apakah gak bisa sabar? Cuma 25 tahun ya pun. Apakah saya dan antum tidak bisa bersabar untuk selalu bersyukur selama 25 tahun untuk menukar masa depan kita yang tidak ada batasnya di akhirat? Kata Fudail bin Iyad, kam umrukal an, berapa kamu sekarang usianya? Kata orang ini, situna sana, saya usianya 60 tahun. Kata beliau, idzan tasiru ilallah mundu sitina sana. Kalau begitu, kamu telah berjalan menuju Allah sejak 60 tahun yang lalu. Rubbama saya blug qariban, bisa jadi sebentar lagi sampai di tujuan. Saya tadi berangkat subuh, sampai sini jam 9.04 misalnya. Sampai situ pakai Google, katanya 10 menit lagi sampai. Saya cuma ingat, kita menuju akhirat itu mirip dengan itu. Saya blug qariban, sudah 60 tahun yang lalu lahirnya. Sekarang mungkin sebentar lagi sampai. Setiap dia berkedip mengurangi jatah kedipan, ya kan? Setiap nambah hari mengurangi hari. Pagi ini, Huan, bukan yang kemarin. Dan pagi yang besok bukan yang sekarang. Dan yang lusa bukan yang hari dan kemarin dan besok. Kata Syaikh Utsaimin, setiap pagi mengurangi pagi, Makanya dia mengatakan dalam syarah hadis tentang ucapan Nabi dan doa kalau kita bertemu pagi, asbahna wa asbahna mulku lillah. Orang yang mengatakan asbahna maknanya pagi yang itu bukan pagi yang kemarin dan bukan pagi yang besok, dan setiap pagi mengurangi pagi. Misalnya jatah pagi kita ada masih tersisa 1 juta pagi. Tiap hari diambil, satu saat paginya akan habis dan itulah pagi terakhir, besok tidak lagi ketemu dengan pagi. Sama dengan berkedip, ya, Hon. Antum dan saya kalau sering-sering berkedip, mengurangi jatah kedipan. Ya, walaupun demikian, kalau gitu jarang berkedip. Sama juga walaupun jarang berkedip, terus. Jadi kita walaupun sekarang duduk, kita ini sedang berjalan menuju kematian. Saya dan antum pergi ke sana ke sini, satu saat kita tidak akan bisa pergi lagi. Makanya sebagian salaf mengingatkan, qalatil maqbarah, berkata kuburan, ayyuhan nas, katanya, wahai manusia min ahli dunia, tamatta'u fiha, idhabu yaminan wa shimala, walakin udhkurni yauman satadkhuluni. Wahai penduduk dunia, silakan bersenang-senang di atasnya, pergi ke sana dan ke sini, tapi ingat, satu saat kalian akan memasuki perutku atau masuk ke dalamku, kata kuburan. Cuma sayang, kalau kita lihat kuburan, kayaknya santai saja. Bahkan orang yang gotong jenazah, Ikhwan, kadang-kadang tidak sadar bahwa dia akan digotong satu saat. Saya juga heran, ada orang gotong jenazah masih main-main, Masya Allah. Dan dia ketawa-ketawa, gotong jenazah. Saya lihat di Mekah itu, kita bawa jenazah di ambulan, semua diam. Ada beberapa orang yang di ambulan, orang Saudinya. Kita mandikan cuma berdua, Ikhwan, dengan orang Saudinya. Sambil dia menasihati, katanya, akhi, anta Indonesia inam. Al-an nuwassiluhu. Sekarang kita mandikan dia. Wasaufa. Dan nanti kita yang dimandikan. Saya bilang, jazakallah khair. Kita masuk ke kuburannya. Kuburannya cukup dalam, 3 meteran. Dia juga bilang begitu. Sekarang kita masukkan ini jenazah. Nanti kita yang dimasukkan. Cuma saya bilang, alangkah indahnya orang yang mati di sini setelah beribadah. Jadi intinya, itu harusnya buat kita jadi lebih sadar, sehingga kita lebih bersyukur kepada Allah. Maka dari itu, yang saya belum tahu, bagaimana ta'aluk al-badan wal-ruh ketika ngantuk. Ya kan? Ngantuk ini apakah ada ruhnya atau tidak, Allahu a'lam. Kalau jelas tidur, iya diambil. Kalau tidak tidur, jelas ada. Nah yang ngantuk ini, tapi ngantuk adalah nikmat, jangan juga diomeli yang ngantuk. Alhamdulillah ngantuk ini, karena Allah berfirman, la sinatun wala naum, di antara kesempurnaan Allah, tidak ngantuk, tidak tidur. Maka orang, bentuk kesempurnaannya, bisa ngantuk, bisa tidur. Hanya saya, si Albani punya kebiasaan dengan beberapa muridnya, di halaqah beliau, salah satunya Syekh Abdul Walid itu, bawa pistol air kalau ngajar. Iya, saya pernah ingat itu, karena perjanjian belajarnya 21 hari, nah, beliau bawa pistol air, kita heran. Untuk apa katanya? Hadi musaddas katanya. Jadi pistol air ini untuk tadi. Cuma dibuat kesepakatan dulu. Yang mengantuk diingatkan 3 kali gak bisa, ditembak dengan air. Dengan dalil, bolehnya seseorang suami membangunkan istrinya di waktu malam untuk sholat malam. Kalau gak bisa bangun, diusap wajahnya dengan air. Rahimahullah, semoga Allah merahmati seorang istri yang membangunkan suaminya enggak bisa bangun, diusapkan air di wajahnya. Kata beliau, apa hukumnya salat tahajud? Sunnah. Apa hukumnya belajar talabul ilmi? Wajib. Yang sunnah aja boleh diusap dengan air, apalagi yang wajib boleh ditembak. Yang kedua alasannya, al-mu'minu ala syurutihi. Seorang mu'min sesuai perjanjian. Kalau antum bekerja di sebuah toko dan yang lain, atau punya ikhwan yang lain, disepakati, masuk jam 8, pulang jam 4. Gimana yang baik? Yang baik dia taati. Sama dengan lampu merah di jalan. Kalau kita lampu merah, jam 2 malam, ikhwan, lampunya merah, sebaiknya jalan apa? Lanjut apa berhenti? Tentu lanjut apa berhenti? Atas itu saya ingin, semoga Allah berikan pahala bagi yang berhenti. Karena mentaati Dan Allah Maha tahu walaupun polisi tidak tahu. Dan itu bagian dari ketaatan. Al-mu'minu ala syurutihi. Yang ketiga alasannya karena Nabi SAW pernah datang seorang laki-laki dan mengatakan, ya Rasulullah, kullama qara'tu kitab Allah. Ketika datang saya membaca Al-Quran, kemudian saya tidak bisa lama, sebentar baca, ngantuk. Maka Nabi berkumur-kumur, disemprotkan ke wajahnya, dan orang ini sembuh karenanya. Tapi ini khusus Nabi saya, tidak boleh antum tiru. Ya kan? Adapun Ali sakit kedua matanya, kata Nabi SAW, lautiyana rayah godan, aku akan berikan rayah ini, bendera kepada seorang yang cinta Allah dan Rasulnya, dan dicintai Allah dan Rasulnya. Nabi yang cari-cari, aina Ali, mana Ali? Ali itu sakit matanya, yang disuruh dipanggil akhirnya, dipanggil, fabasaqan nabiyyu sallam ainaihi hatta syufiya. Nabi meludahi kedua mata Ali sampai dia sembuh. Ini empat dalil yang digunakan beliau sehingga tadi ya. Ini maksudnya ikhwan, kalau misalnya ada akhwat istri-istrinya mengeluh, suami saya cepat ngantuk. Alhamdulillah ya kan. Maksudnya tuh itu nikmat yang Allah berikan. Cuma harus tahu kapan waktunya, itu saja ya. Lihat yang di bawahnya. Su'ila ba'dal ulama. Ditanya sebagian ulama, al-amnu afdalu am istihah? Mana yang lebih afdal antara rasa aman dengan sehat? Qala al-amnu afdal. Keamanan itu lebih afdal daripada sehat. Sebetulnya dalilnya yang tadi ya, ucapan Nabi Ibrahim juga sama yang di bawahnya ini sebagai dalil. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah di surat Ibrahim, ya kan, Rabbi ja'al hadal baladan amina warzuq alahu minas samarat. Berdoanya meminta aman dulu sebelum buah-buahan yang atau rizki yang Allah berikan. Jadi keamanan dulu bukan buah-buahan. Artinya kalau di sini keamanan lebih afdal, di antara dalilnya adalah annasyata law inkasarat, sesungguhnya kambing kalau dia misalnya salah satu kakinya putus, ya, kakinya putus, kemudian apa? Fa innaha tasihu ba'da zaman, maka dia akan sehat setelah waktu yang misalnya ada yang sebulan. Kayak kucing lah, kucing itu kalau sakit biasanya didiam, kan didolet-dolet sama lidahnya kan, dan dia sembuh. Kucing tidak pernah pergi ke rumah sakit, ya kan, atau berobat, kecuali ada orang punya kucing dibawa ke dokter hewan. Jadi kadang-kadang juga kucingnya sakit dibawa ke dokter hewan, anaknya sakit enggak dibawa, ya, muskilah ya. Beli makanan kucingnya mahal, makan untuk anaknya tempe dan masyaallah. Kemudian walau anna harabatat fi maudhi'in, contoh yang lain, kasus yang kedua, dia diikat, kambing ini diikat, dan diikat juga di sebelahnya seekor serigala. Kambing ini takut dengan serigala, diterkam. Maka disebutkan di sini, kambing ini akan mati lebih cepat yang didekatkan ke serigala yang diikat di sebelahnya daripada kambing yang dia sakit tapi dia aman. Kambing ini sakit dan dia aman, maka dia insya Allah akan sembuh dengan berjalannya waktu. Tapi kambing yang di dekatnya ada serigala yang siap menerkam, dia akan mati lemes, ya kan, mati. Karena dia perasaannya tiap hari dihantui rasa takut. Sama juga dengan begini, ikhwan. Ada onta. Ini saya mau menunjukkan kepada antum bahwa binatang punya pri kebinatangan. Tidak hanya orang. Makanya Nabi melarang sahabat yang dia mau menyembelih kambing, kemudian kambingnya diinjak, pisaunya diasah di atasnya. Apa kata Nabi? Atadbahu marratain. Apakah engkau akan sembelih dua kali? Nyembelih pertama menyembelih perasaannya, nyembelih kedua disembelih beneran. Makanya Nabi mengatakan tidak boleh kita membawa obor atau api atau senjata tajam di depan kambing atau sapi atau unta yang mau disembelih. Contoh yang lain, Nabi SAW melarang kita juga, mirip dengan ini, intinya binatang punya perasaan. Ada seorang ikhwan di Jeddah, dia bercerita, katanya kana sahibi, dia punya teman, dia punya onta, ontanya punya anak. Berarti apa? Onta ini punya anak, majikannya ini juga punya anak. sama-sama punya anak. Anaknya majikannya itu bermain di belakang rumah. Onta ini yang diikat yang induknya. Anak ontanya gak diikat. Anak majikannya usia 2,5 tahunan. Anak lagi berusaha jalan, belajar jalan. 2,5 tahun sudah bisa jalan ya. Anak onta ini sudah jalan juga. Anak onta ini nginjak anaknya majikannya. Gak sengaja juga mungkin. Nah, anak onta kan. Majikannya kemudian membawa ke rumah sakit dan qadarullah meninggal anaknya. Maka dia geram. Dan dia berazam, saya akan sembelih anak onta ini. Selesai menguburkan anaknya, diambil oleh beliau pisau, maka anak onta ini disembelih di depan induknya. Induknya mati seketika setelah anaknya disembelih. Induknya gak diapa-apain. Dia mati ngenes. Mati sedih perasaannya dibunuhnya, dia meninggal duluan. Oleh karena itu, di antara hikmah, kalau antum membeli kambing, kambingnya punya anak, belilah semuanya, jangan cuma beli induknya saja. Baik, begitu ya. Sekarang gimana? Suami istri kambing. Suami istri kambing ya. Kalau mau dibuat tadi ya, jangan dijauhkan, betul tidak? Cuma permasalahannya dunia binatang, karena binatang itu bahaim, beda dengan orang. Disebut yatim dalam binatang artinya man faqada ummah. Yang hilang induknya namanya yatim. Kalau manusia man faqada abah. Yang kehilangan bapaknya. Dan kambing seluruhnya atau binatang itu bahaim. Bahaim itu bahimatul anam kata Syekh Utsaimin, la ya'riful kalam. Tidak mengerti kata-kata. Tapi kata Syekh Albani, hujan yang turun walaula albahaim lam yumtaru. Bisa jadi kalau bukan karena binatang, Allah tidak turunkan hujan. Karena orang-orangnya kalau ada hujan tidak baca doa. Udah begitu ketika turun hujan sering dicela, hujan lagi. Sudah begitu kalau turun hujan, ada orang yang masih yakin tukang pawang hujan yang mendatangkan, na'udzubillah. Ada kan diiklan kan? Hai, tukang pawang, tolong geser hujannya, kami lagi punya jemuran katanya. Ada syirkun, ini syirik. Enggak boleh, kon. Dan tiga-tiganya sebagian orang menafikan adanya malaikat yang mengatur hujan. Dia hanya mengatakan hujan turun karena penguapan. Jadi awan ditiup angin, jadi embun, turun hujan. Padahal ikhwan, hujan yang turun sudah ditetapkan ulang di malam Lailatul Qadar. Salah satu di antara bentuk akidah Ahlussunnah dalam hal hujan ada 7 minimal. Kata Syekh Musa Al-Nasr, salah satunya apa? Salah satunya hujan yang turun sudah Allah tetapkan ulang di malam Lailatul Qadar. Karena Allah berfirman, yufraku kullu amrin hakim. Di malam tersebut diputuskan urusan dengan bijak. Para sahabat bertanya, ayu amrin ya Rasulullah. Urusan apa ya Rasulullah? Salah satunya adalah turunnya hujan dalam setahun, berapa kali turunnya di Purworejo, termasuk kepala antum dan saya, berapa tetes air hujan yang kena di kepala kita sudah Allah tetapkan. Oleh karenanya tiga-tiganya kalau seorang mengatakan tadi, Allahu Akbar. Ayat yang kedua, doa Nabi Ibrahim alaihissalam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa id qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Ayat ini ada yang di surat Al-Baqarah, ada yang surat Ibrahim. Dalam surat Ibrahim, alif, lam, ba, lam, dan dal. Al-balad. Rabbi ja'al hadal balada amina. Mirip, dan ini termasuk bagian yang merupakan ketetapan dari Nabi SAW. Intinya dalam surat Ibrahim, Allah menyebutkan ayat sebelumnya. Katanya, wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana zalumun kafar. Lalu dikatakan wa idh qala Ibrahim dan seterusnya. Maksudnya ya sekalian, Allah telah berikan segala nikmat untuk kita. Kalau dihitung nikmat tidak akan bisa menghitungnya. Nah, lalu dibacakan atau dituliskan ayat setelahnya adalah tadi. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, minta supaya negeri Makkah menjadi negeri yang aman. Sifat Makkah ada 10 bagian ikhwan yang penting, mudah-mudahan kita sebutkan sardan dengan cepat. Pertama, Makkah dijadikan negeri yang aman dengan dalil ayat ini dan ayat yang lain. Maksud aman ya Huan, aman di situ adalah seseorang ketika masuk negeri Makkah dahulu dan sekarang dan yang akan datang, dia aman dari kisos dan yang lain. Salah satunya itu. Yang kedua, dijadikan aman di negeri Makkah karena jaminan dari Allah, aman dari Dajjal salah satunya. Nabi menyebutkan Dajjal akan masuk ke setiap negeri kecuali Makkah dan Madinah. Baik. Yang ketiga, Makkah itu dijadikan tanah haram karena ada beberapa hukum terkait dengan tanah haram. Salah satunya, tidak boleh mengambil tangkai atau dedaunan yang ada. Ya kan? Tidak boleh membunuh binatang kecuali yang berbahaya. Ya kan? Jadi, dijadikan negeri seperti ini. Lalu yang keempat, dilipat gandakan pahala 100 ribu kali lipat untuk di tanah haram Makkah. Sementara di Madinah 1000 kali dan sementara di Masjidil Aqsa 500. Ya. Jadi jauh bedanya. Baik. Kemudian yang kelima atau yang keenam, bahwa di tanah haram ini, wahai sekalian, ada Ka'bah yang tidak pernah ada di tempat lain. Maka itu saya menganjurkan antum dan semua yang hadir, usahakan setiap kita sesering mungkin sujud di depan Ka'bah. Di depan Ka'bah langsung ya, bukan gambar Ka'bah. Berarti badan kita ada di sana ya. Gimana caranya badan kita ada di dekat Ka'bah? Dan jangan sekali, saya cukup sekali udah dulu, bukan. Ibnu Umar hajinya 60 kali. Umrohnya 1080 kali. Dan beliau khatam Quran 12.000 kali kira-kira. Itu pun bukan dia ujub, tidak. Karena ditanya, maka dia jawab. Tidak mungkin dia bohong. Seingat saya begitu. Maka sekian. Oleh karenanya, ada hadis al-umrah ilal umrah. Atau bainal umrah ilal umrah mukaffirah. Di antara umrah ke umrah, dia sebagai penghapus kesalahan. Sehingga kalau bisa sesering mungkin. Baik. Yang ketiga, ikhwan. Yang ketiga adalah, jadi rasa aman ini seolah dia punya dunia dan seisinya. Sebetulnya hadisnya ini ada yang lain, tapi ini sudah cukup ya. Dari Ubaidillah ibn Mihsan, kana sallallahu alaihi wasallam yaqul, man asbaha minkum aminan fi sirbih. Siapa saja di antara kalian yang dia berpagi dalam keadaan aman fi sirbihi. Jadi dia di pagi hari dia aman, dia dan keluarganya. Bisa juga maknanya adalah fi baitihi, dalam keadaan aman. Tidak ada hal-hal yang membahayakan. Kemudian termasuk juga disebutkan di sini mu'afi fi jasadih. Dia sehat jasadnya. Kemudian termasuk juga wa indahu qutu yaumi. Dan dia punya makanan untuk hari itu, maka dikatakan di sini afaka'annama khizat lahud dunya bihadza fi riha. Di riwayat yang lain mirip dengan itu juga sama, maka seolah-olah dia telah mendapatkan seluruh dari apa yang ada dari dunia ini. Imanannya adalah seorang kalau punya tiga hal yang ini tadi, menunjukkan dia mendapatkan kenikmatan yang sangat banyak. Apa yang kita inginkan dalam doa kan ada tiga hal, salah satunya Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba. Yang ketiga wa amala mutaqabbala, amalan yang diterima, ilmu yang manfaat, rezeki yang ya. Kata Syaikhul Utsaimin, setiap hari berarti apa? Kita mohon kepada Allah tambahan ilmu yang manfaat. Hari ini harus bertambah ilmu kita ya Huan. Rizki juga sama. Termasuk juga amal yang diterima. Jadi jangan kita stagnan dari dulu itu saja. Harus ada tambahan di sana sini. Rabian yang keempat, ini termasuk juga tadi ya. Bahwasanya rasa aman ini mendatangkan ketenangan jiwa. Sahih, tidak akan bisa dipungkiri. Oleh karena itu, negeri yang aman akan menjadikan ketenangan jiwa dan orangnya bisa beribadah kepada Allah. Bayangkan dulu ikhwan di Masjid Al-Aqsa sempat dilarang untuk bisa sholat di dalam. Yang boleh masuk orang tua yang sudah usia 60 ke atas. Yang muda-muda dilarang masuk. Kan jadi tidak nyaman begitu kan. Dan betapa seseorang misalnya akhirnya dibedakan seperti itu. Padahal itu rumah Allah. Jadi oleh karena itu sebagian tempat ada orang berjenggot dimasukkan penjara. Ya kan? Ada salah satu ikhwan yang dia tadi, al-an ana fi sijen, kata. Sekarang saya di penjara. Apa kesalahan antum? Enggak, saya enggak punya salah. Cuma jenggot saya ini banyak, katanya. Jadi itu masya Allah. Kita alhamdulillah tidak ada masalah. Begitu juga dengan sholat di masjid. Sholat di masjid dan aslinya bukan ciri teroris, ya kan? Ciri teroris adalah sering sholat di masjid biasanya. Kan masya Allah, bukan itu cirinya. Apakah cirinya celananya cingkrang? Bukan, ya kan? Dan seterusnya. Jadi intinya ini yang keempat. Kemudian yang kelima, ya al-amn ini merupakan bagian dari Islam. Oleh karenanya banyak dalil yang menyebutkan intinya kalau seorang masuk Islam pasti dia aman. Misalnya contoh dalam surat Al-An'am, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Siapa saja orang yang tidak mencampur adukan imannya dengan kezaliman, maka dia mendapatkan petunjuk dan mendapatkan keamanan. Lahumul amnu wa hum muhtadun, mereka dapat keamanan dan dapat petunjuk. Kata Ibnu Abbas, keamanan di mana? Keamanan di akhirat. Keamanan dari neraka. Keamanan dari azab di alam kubur. Nah, kemudian di dunia apa? Dapat petunjuk. Hanya saja Syekh Abdul Razak pernah menjelaskan juga bagian ini. Atau dalam Fathul Majid juga ada banyak. Keamanan di dunia itu, ikhwan, termasuk juga keamanan dari kesyirikan dan kesesatan. Maka dari itu kalau kita mengenal sunnah, aslinya itu aman dari kesesatan. Maka dipegang. Jangan ditukar dengan yang lain. Ketika Nabi mengatakan hadza shiratun mustaqima, ini jalan yang lurus, summa khatutun an yaminihi wa an shimali. Nabi menulis garis yang banyak kanan dan kirinya dan Nabi mengatakan hadhihi subula, ini jalan-jalan dan laisa fiha illa alaihi syaitan, tidak ada di setiap jalan ini kecuali ada syaitan yang mengajak. Intinya begitu. Juga Nabi ketika menengok orang yang anak Yahudi yang biasa meludahi beliau lalu sakit, ya kan, ditengok kemudian diajak masuk Islam, lalu kata bapaknya anak Yahudi ini, ya ati Abul Qasim, taati perintahnya Abul Qasim, maka dia bersyahadat. Sehingga Nabi kemudian mengatakan telah diselamatkan anak ini dari neraka. Aman dari neraka. Ada seorang lagi namanya Sa'la bin Abi Rahman. Laki-laki masih muda meninggal di pangkuan Nabi, Salabah ini. Dia adalah anak muda yang biasa tidur di Masjid Nabawi dan beliau ingin, dia minta izin sama ibunya, sering tidur di Masjid Nabawi. Dan dia sengaja tidur di dekat pintu keluar rumah Nabi mau ke Raudhah. Supaya apa? Supaya kalau Nabi keluar mau sholat subuh atau sholat malam, berarti melewati dia dulu kan, dan dia menjadi orang pertama yang melihat wajah Nabi. Cuma dia pernah berbuat sebuah kesalahan yang tidak sengaja. Waktu dia disuruh Nabi untuk sesuatu di Madinah, beliau keluar fiturukil Madinah, kemudian datang angin yang kencang, angin padang pasir, lalu pintu salah seorang dari rumah di Madinah ini terbawa angin, dan dia melihat di rumah ini ada seorang perempuan yang terbuka auratnya. Maka dia khawatir jangan-jangan ada ayat yang turun tentang saya. Maka dia akhirnya menjauh dari Nabi. Kata seorang penggembala di beberapa gurun yang ada di situ, katanya anak ini memang di sini dan dia ikut menggembalakan. Kalau sudah selesai dia pergi ke gunung dan enggak tahu menginapnya di gunung atau bagaimana, Allahu a'lam. Akhirnya Umar mencarinya, bertemu dan anak ini dalam keadaan sakit. Kemudian ringkas cerita, Nabi bertemu dengan Salabah bin Abdurrahman dan dia dalam keadaan sakit parah, lalu dipangku oleh Nabi. Lalu kata beliau, "Ya Rasulullah, ini sya'artu syai'an yajri min qadami." Saya merasa sesuatu ada yang berjalan dari kakiku. Kata Nabi, "Ini adalah hari kematian engkau." Kama qala sallallahu. Dan akhirnya dia meninggal di atas pangkuan Nabi. Setelah dia bertanya, "Ya Rasulullah," kata Nabi, Nabi bertanya dulu, "Mada turid, apa yang kau inginkan?" Kata dia, "Maghfirah, ampunan dari Allah Ta'ala." Maka kata Nabi, "Engkau diampuni Allah." Ampunan dari apa? Yang tadi itu, ikhwan. Dia merasa bersalah karena melihat aurat seseorang tidak sengaja. Padahal tidak sengaja. Kalau tidak sengaja, boleh tidak? Secara hukum boleh. kita melihat orang gila telanjang, boleh tidak? Boleh. Bukan sengaja dilihat, kan tidak sengaja judulnya. Cuma saya lihat memang orang gila ini di Saudi lebih baik orang gilanya daripada di sini, Ikhwan. Iya, pas musim umrah, pas kebetulan kita umrah, ada orang gila sholat di sebelah saya. Di rakaat kedua dia loncat-loncat. Tadinya saya kira orang tidak gila. Pakai jubah, pakai minyak wangi. Ya kan? Di rakaat kedua dia loncat. Kemudian dia masuk lagi barisan shaf. Setelah itu selesai salam, habis salam dia ceramah. Ceramahnya pakai bahasa Arab dan bahasa Arabnya fasih. Alhamdulillah sampai selesai. Dan dia baca surat An-Naba. Dan surat An-Nabanya tidak salah. Habis itu loncat-loncat lagi. Subhanallah. Kemudian saya ambil handphone. Katanya. Khud, katanya. Wahidan. Maksud dia ambil di foto satu kali. Saya agak bingung. Ini tuh gila apa enggak? Kok dia minta di foto? Hanya saya foto. Maak, katanya. Sama kamu. Di foto juga. Setelah itu tadi, kata yang sebelah, akhi katanya, hada majnun, katanya, bil amas kadzalika. Kemarin juga di sini. Entahlah, pokoknya itu begitu kisahnya. Cuman saya punya kesimpulan, pertama, orang Arab, orang gila di Saudi, lebih baik keadaannya dari di sini. Dengan tiga sisi. Ya. Pertama, orang gila di Saudi itu fasih bahasa Arab. Kan? Orang gila di sini, gak ada yang bahasa Arabnya fasih. Yang kedua, Ikhwan, enggak telanjang. Paling tidak dia menghirup udara Makkah jauh lebih baik dari kita menghirup udara sini, ya kan? Alhamdulillah juga. Tapi maksudnya dibandingkan, dia kan badannya lebih dekat dengan Ka'bah. Walaupun demikian, orang-orang yang majnun kata Ibnu Taimiyah digolongkan kepada orang yang taklif diangkat oleh Allah. Allah tidak membebani. Jadi kalau dia beribadah tidak ada pahalanya, kalau dia meninggalkan perintah, gak dosa. Orang gila telanjang boleh tidak? Boleh. Karena dia gila. Orang gila gak sholat, gak apa-apa. Cuma syaratnya tadi dia gila. Karena kata Ibnu Taimiyah ada 4 golongan yang oleh Allah nanti di itu urusan Allah begitu ya. Kata Nabi waktu ditanya, Nabi mengatakan Allahu a'lam bima kanu amilin. Allah yang maha tahu dengan apa yang mereka kerjakan. Pertama adalah bayi yang lahir dan meninggal. Cuma bayi ini bapak ibunya non muslim. Kalau bapak ibunya muslim, anak ini masuk surga. Yang kedua, orang gila seumur-umur. Gilanya dari mulai kecil sampai meninggal ya. Saya ke rumah sakit jiwa, itu ada beberapa yang gila tuh. Mulainya ada yang semester 2. Jadi dia sempat kuliah berarti kan. Jadi kalau yang begini dihitung amal baik buruknya ketika balik sampai dia gila. Yang ketiga adalah orang yang tidak terkena dakwah. Tinggal di tempat yang jauh sana sini, gak ada yang mendakwahi. Dan yang keempat, orang yang terhalangi dari dakwah, maksudnya dia buta dan dia tuli dalam satu diri dari kecil sampai meninggal. Mau didakwahi dengan tulisan, dianya buta. Didakwahi dikasih dengerin ceramah, dianya tuli. Maka dia pasti bisu. Karena dunianya sepi. Ya. Di Semarang itu Ikhwan ada beberapa Ikhwan yang tunarungu. Kalau ngaji seperti ini, cuma beberapa kali setelah pengajian memang agak sulit juga. Kalau antum ada yang bisa apa? Gini-gini? Apa namanya? Ada di sini yang bisa ngajari enggak? Saya sedang mencari. Jadi ada banyak yang tadi tunarungu dan dia tidak mendengar sama sekali. Jadi dia hanya mengandalkan, makanya mulut kita ini pelan-pelan ngomongnya. Tapi saya agak sulit, saya harus belajar. Akhirnya minta teman yang tadi menceritakan dengan bahasa mereka. Itulah diantara sejumlah ketetapan takdir. Alhamdulillah kita normal dan begitu. Fahim. Adapun termasuk juga ibadah akan lebih khusyuk kalau seseorang dalam keadaan aman. Naam, ini jelas ya. Termasuk juga ya, misalnya dengan aman ini dimudahkan Allah Taala untuk mendapatkan rizki. Sahih. Tidak mungkin kita usaha kalau negerinya ancur-ancuran. Apalagi perang. Baru nanam padi, udah perang hancur ya kan. Baru mau ke pasar, pasarnya sudah dibom misalnya. Tidak pernah ada ketenangan. Maka ini diantara pentingnya. Lalu yang kedelapan ini catatan, ada sebuah catatan dari para ulama. Rasulullah bersabda, la yalijun nar ainun bakat min khasyatillah, tidak akan disentuh neraka mata yang menangis karena takut kepada Allah. Yang kedua, la yalijun nar, tidak akan disentuh neraka mata yang berjaga-jaga. Jadi ternyata menjaga di perbatasan itu pahalanya besar. Termasuk diantaranya, kalau antum lihat di Mekah, di Madinah, kita kan sholat. Kenapa pak polisi tidak sholat? Ya enggak? Di dekat imam, saya sudah jadi imam, kanan kirinya ada 4 orang polisi. Di sebelah pojok sana ada lagi 2. Yang dekat Hajar Aswad ada 1. Yang dekat Makam Ibrahim 1. Terus yang di depan masjid juga banyak. Yang di dalam-dalam juga banyak orang, enggak salah. Ternyata itu, mereka dalam ribat ini termasuk pahalanya besar. Bahkan dalam fatwa Lajnah Da'imah, kalau masjid ini pas Jumatan, di depan ini banyak yang hilang, sebaiknya antum bergantian. Bukan berarti alhamdulillah saya gak usah Jumatan. Ya gantian, sekarang Jumatan atau sekarang enggak, besok Jumatan. Mereka sholat duhur, kitanya nanti sholatnya habis mereka sholat. Ada kasus di tadi, lagi khutbah Jumat, ada orang bawa karung, ngambilin sendal. Nah, kita teriak. Cuman memang agak repot di negeri kita ini, masih asing begitu. Bapak yang di belakang itu ada orang bawa karung, ngambil-ngambil sendal. Ini pernah nengok semua ke belakang. Cuman habis sholat, ribut ya kan. Tadi pak khutibnya kenapa katanya kok. Aslinya dibolehkan kalau ada yang, cuman memang kalau terjadi fitnah ini yang kita khawatir. Dari itu sebaiknya dijelaskan dulu hukumnya, sebagaimana ayat sajdah dibaca, sunnah sujud dan seterusnya, supaya tidak jadi fitnah. Ala kulli hal, beberapa yang merusak ya keamanan ini, pertama tersebarnya akidah yang fasidah. Syekh Fauzan menyebutkan juga kalau akidah yang fasidah tersebar, maka ini akan menghilangkan rasa aman iman. Karena memang sebagian orang dengan keyakinan yang batil, walaupun amalannya amalan batil, diyakini sahih. Yang membunuh Ali ibn Abi Talib, siapa dia? Abdurrahman ibn Muljim. Waktu membunuh Ali, membaca ayat, coba kurang apa? Yakin bahwa ini tuh benar. Sama juga dengan orang Qadariyah Al-Mujabbirah, yang mungkin antum pernah dengar riwayatnya. Suaminya menemukan, mendapati istrinya berzina dengan budaknya. Terus gimana? Akhirnya suaminya marah, ambil pecut, dipecutlah istrinya sama budaknya. Budaknya sedang ada di atas perut istrinya. Sedang tangkap basah. Dua-duanya dipecut. Istrinya berteriak. Kata istrinya, au, katanya. Kata dia, qada'ullah wa qadaruh. Ini takdir dari Allah. Kata suaminya, ataznina wa ta'darina bihada. Oh ya, afwan. Apakah engkau berzina kemudian beralasan beralasan dengan ini? Kata istrinya, wallahi ma uridu zina, walakin Allah qaddara li hatta azni. Saya ini tidak pengen zina, tapi Allah menakdirkan saya berzina. Akhirnya saya berzina. Suaminya kepalanya pusing. Ulangi katanya. Akhirnya apa? Farama bisaut, dia lemparkan pecutnya. Wa'tadara minha, dia minta maaf sama istrinya. Dan dia mengatakan, al khairu ma qadallah. Yang baik adalah yang Allah takdirkan. Ini gara-gara syubhat ikhwan. Akidah yang batil. Suaminya minta maaf sama istrinya yang sedang berzina. Gara-gara dia pecut istrinya. Sekarang siapa yang salah? Apakah yang kayak gini ada? Ada ikhwan. Sampai hari ini banyak. Orang yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar. Hari ini banyak. Kenapa? Akidah yang batin. Ada seorang ikhwan di Unhas bercerita, hanya untuk pelajaran buat kita. Laki-laki, Ustaz, saya didatangi 3 orang bercadar. Terus gimana? Yang satu bilang sama saya, tanya, akhi, Udah nikah belum? Kata si Ikhwan ini, belum. Anda siapa kok dekat-dekat? Saya mengajak antum untuk nikah mut'ah 2 pekan saja. Kata yang satunya lagi, kalau gak bersedia yang 2 pekan, dengan saya aja 1 pekan saja. Yang satunya lagi, gak usah 1 pekan, 3 hari aja dengan saya. Kata dia, a'udzubillahi minasyaitonir, dia pergi lari. Nyata 3 orang ini orang Syiah yang mengajak mut'ah. Yang satu berapa? 2 pekan. 2 pekan ya. Yang satu 1 pekan, 1 3 hari. Kenapa begitu? Karena mereka meyakini kalau sudah 3 kali mut'ah, maka nilainya sama dengan derajat Nabi. Makanya gimana caranya cari orang diajak nikah mut'ah walaupun 2 pekan. Kenapa ini terjadi? Akidah yang batil. Di negeri kita, orang yang ngaku jadi Nabi sampai hari ini sudah 4 yang saya tahu. Ya kan? Di Purworejo ada gak yang ngaku jadi Nabi? Dulu ada, gak ada ya. Ada yang paling dekat pegunungan Dieng dulu, ngaku jadi Nabi dan menganggap didatangi oleh malaikat Jibril. Lalu Jibril mengatakan, kamu sudah diangkat jadi Nabi untuk wilayah dapat wilayah Kedu. Jawa Tengah, Kedu terlalu, Jawa Tengah dan sekitarnya. Padahal jelas Nabi penutup para Nabi. Dan pengikutnya ada. Gandakan uang aja pengikutnya ada. Memang iya. Sampai mengaku jadi Imam Mahdi. Kalau perempuan mengaku jadi Imam Mahdi, Iwan, itu udah luar biasa. Pernah ditanyakan di daurah kepada Syekh Ali Hasan. Katanya, ma hukmu liman tadda'i annaha mahdiyah. Apa hukumnya bagi orang yang mengaku sebagai Imam Mahdi? Beliau cuma bertanya ulang, hal hiya majnunah, apakah dia itu orang gila? Nah sekarang kalau jawabannya orang gila, jadi gimana? Ya selesai, orang gila gak apa-apa, ngaku jadi apa saja boleh. Kalau kita bilang, dia tidak gila, maka kata beliau, tustatabu wa illa sujin. Diminta dia tobat, kalau enggak dipenjara. Itu juga di Fatwa Al-Janib juga begitu. Ya intinya jangan dekat-dekat kalau akidahnya batil. Dan saya berharap ya kita ngaji kayak gini tuh, intinya Ikhwan, mengajak supaya kita lebih mengenal sunnah. Kemudian kita tanya kepada ulama yang ada kalau itu meragukan. Yang kedua, ini juga yang menghilangkan keamanan adalah tidak adanya keadilan. Kalau suatu negeri keadilan tidak ditegakkan, alamat akan ribut begitu kan. Oleh karena itu bersikap adillah walaupun kepada siapa saja. Yang keempat, yang ketiga ini hasad. Hasad dan saling membenci ini sama. Berbuat zalim dan termasuk juga meninggalkan amar ma'ruf, nahi mungkar. Sampai kemudian termasuk juga tadi ya. Banyaknya ghibah, namimah dan yang lain. Ini beberapa asbab yang disebutkan di beberapa rujukan yang saya masukkan. Ya. Intinya banyak sebab-sebab yang ada di situ. Dan setiap kita, Ikhwan sekalian, berusaha untuk menghindar dari segala yang menyebabkan hilangnya rasa aman. Termasuk dalam keluarga ya. Termasuk ribut suami istri. Ini menghilangkan rasa aman. Sampai ada kasus di negeri kita kan, suami membunuh istrinya. Kan ada. Istrinya membunuh suaminya. Na'udzubillah. Padahal kata Nabi, awalu ma yuhasabu bihil abdi yaumal qiyamah. Amalan yang pertama akan dihisab dalam hal urusan dengan Allah Ta'ala, muamalah dengan Allah atau ilaqah dengan Allah adalah salat. Kalau dengan manusia, masalah dam, masalah darah. Di riwayat yang lain, yang pertama juga didahulukan siksanya sebelum di akhirat, ada 2. 1, masalah uququl walidain. Yang kedua, al-bagyu. Bagyu ini kezaliman yang terjadi, salah satunya kezaliman di antara suami dan istri. Dari itu, kalau ribut-ribut, sesekali ya boleh aja ya, gak apa-apa. Karena Ali bin Abi Thalib juga pernah ribut dengan Fatimah, padahal keduanya ada dalam hadis Kisai yang Nabi katakan bahwa ini adalah ahlil baitnya saya. Seluruhnya dijamin masuk surga. Dalam keadaan demikian, Ali tidur di masjid karena ada masalah dengan istrinya. Sehingga Ali dipanggil dengan Abu Turab. Umar bin Khattab juga pernah ribut dengan istrinya. Jadi sesekali ribut insyaallah tidak apa-apa ya. Kalau belum ribut ya jangan direncanakan ribut. Kata Ibnu Qayyim, kalau ingin tidak ribut Ikhwan, ajak istrinya jalan-jalan. Maksudnya nuzhah itu boleh juga. Jalan-jalan ke mana? Jalan-jalan ke pengajian, itu kan lebih bagus lagi. Ala kulihal, ini Juan saya tidak bisa membacakan semuanya, dan yang di handout ini cuma sebagian kecil saja. Saya tambahkan sedikit apa yang ada di fawaid yang ada di sini. Kata beliau, ahamiyatu nikmatul aman, saya bacakan, anna nikmatul aman a'zamu min nifatir rizq. Poin pertama, kata beliau, nikmat aman ini lebih agung dari nikmat rizki. Nikmat rizki dengan nikmat aman lebih agung dan lebih afdal nikmat aman. Kedua, katanya Allah Subhanahu wa taala menghabarkan dalam Quran keagungan nikmat ini dalam banyak ayat. Ini tadi sudah kita sebutkan. Kemudian yang ketiga, wal amnu matlubun linnasi jami'an. Jadi keamanan itu dibutuhkan oleh semua orang. Beda dengan rizki. Bagi seseorang mungkin rizki tidak dibutuhkan. Si fulan lagi sakit keras, ikhwan. Apa yang dia butuhkan? Bukan uang yang banyak, sehat. Sekarang gini aja, orang di lautan. Di tengah laut, misalnya antum bawa keluarga. Kemudian kapalnya tenggelam, misalnya. Keluarga kita gak ada yang bisa renang. Kita yang bisa renang sendirian. Siapa yang mau ditolong duluan coba? Anaknya, istrinya, mertuanya, adiknya, tetangganya, atau siapa? Maka yang dibutuhkan waktu itu bukan harta. Yang dibutuhkan adalah mungkin hanya ban bekas atau tali dan seterusnya. Baik. Begitu terusnya adalah al-ibadah. La yata'atta al-qiyama biha al-qiyam biha ala wajhiha illa fi dhillil amn. Ibadah tidak akan bisa ditegakkan kecuali dengan aman. Sebagaimana yang tadi ikhwan, sampai ada sebagian ikhwan bercerita di Libya, kami enggak bisa Jumatan sudah hampir setahun. Maaf, bukan di Libya, apa di tempat yang lain. Kenapa? Karena tadi keadaan yang memaksa. Mungkin di tempat lain juga ada, sebagaimana waktu di Mekah begitulah. Di Mekah kan sama Nabi SAW dalam keadaan dengan para sahabat. Ya, mereka sampai disiksa dan seterusnya. Nah, di bagian kedua beliau mengatakan wasail lihifdzil amin, pertama adalah syukrullahi alaiha. Supaya kita selalu mendapat keamanan, usahakan pertama selalu bersyukur kepada Allah. Yang kedua adalah tahqiqu tauhidillahi taala, berusaha mentauhidkan Allah setiap saat. Yang kedua, tatbikul hudud, berusaha menegakkan hukum-hukum Allah. Hudud ini ada. Makanya mungkin perlu saya sampaikan, saya dapat cerita dari salah seorang pengisi satu daurah, dan beliau menjelaskan tentang kebiasaan orang Yahudi di waktu itu. Ada dua ekor kera, ikhwan, suami dan istri, keduanya pergi ke hutan, kera suami istri. Kemudian kata beliau, kera yang suaminya berkata kepada istrinya, katanya, hal ta'ibti, kata istrinya, na'am, ta'ibtu jiddan. Saya lelah, ya. Kalau gitu nashtarih tahta sajarah. Kita istirahat di bawah pohon. Kata istrinya, bala, wafir. Istrinya kemudian istirahat dan suaminya. Istrinya ngantuk. Kemudian paha suaminya dijadikan bantal oleh istrinya. Faham maksudnya ya? Jadi istrinya itu tidur di atas paha suaminya. Istri siapa? Istri kera. Jadi jangan ceritanya kemana-mana. Istri kera. Suaminya, suami kera. Taib. Ketika istrinya tidur dan suaminya pahanya dijadikan bantalan, lewatlah seekor kera betina. Kera yang lain, yang muda. Suaminya tergoda. Suami siapa? Suami kera, tergoda. Akhirnya apa? Diambil batu, diganjel istrinya dengan batu. Istrinya masih tidur. Kera ini kemudian pergi mengejar kera betina yang muda. Kemudian wazana ma'aha, dia berzina dengannya di hutan. Istrinya bangun, aina zauji, mana suamiku, katanya, enggak ada. Fasa'alat ila ahli al-ghabah, dia bertanya ke penduduk hutan, man ra'a minkum aina dhahaba, kalian yang tahu kemana perginya suami saya. Penduduk hutan mengatakan, ra'aina, kami melihat dia pergi ke hutan bersama kera yang muda. Dicari-cari, ketemu sedang berzina. Akhirnya berteriak, memanggil teman-teman kera sehutan tersebut, berkumpullah dan mereka bawa batu-batuan, lalu si suaminya dan kera yang muda dilempari dengan batu-batu sampai keduanya mati. Lalu Syekh menceritakan hadhil qissah waqa'a fi zaman Bani Israil. Ini kera di zaman Bani Israil. Kenapa begitu? Karena binatang mengikuti kebiasaan orang. Kalau ada orang berzina, maka dirajam. Tapi kera zaman sekarang tidak seperti itu. Kenapa enggak seperti itu? Karena orangnya juga tidak seperti itu, ya kan? Nikah bulan Januari, punya anak bulan Maret, tahun yang sama. Berarti dia sudah hamil duluan, ya kan? Bahkan hari ini dianggap biasa. Dan ini astagfirullahaladzim, ya. Intinya ikhwan sekalian, kalau dikatakan di sini seperti itu, maka usahakan setiap kita menegakkan hukum Allah. Hanya saja, mana yang bisa ditegakkan? Yang bisa dilakukan. Minimalnya untuk diri kita, jangan dekat-dekat kepada yang menjadikan haram. Adapun kalau antum bertanya misalnya, bukankah di Jeddah ada masjid Qisas? Ya sahih ada. Tapi masjid-masjid itu jarang dilakukan. Saya belum tahu lagi setelah mungkin 7 tahun yang lalu ada yang dipotong tangannya. Jarang dilakukan. Setiap kota ada masjid Qisasnya. Setelah Jumat dipotong. Siapa yang dipotong? Orang yang memenuhi syarat untuk dipotong tangannya. Dia mencuri. Mencurinya sengaja. Kalau mencuri tidak sengaja, enggak. Maksudnya mencuri enggak sengaja gimana? Misalnya sepeda motor antum di depan. Kuncinya ditaruh di motornya. Itu mencuri bukan kalau diambil. Mencuri yang tidak sengaja ini tidak masuk yang dipotong. Apalagi kasih tulisan tafadhol. Kedua, di atas nisab. Yang ketiga, mencurinya bukan karena lapar. Yang keempat ikhwan, dia sudah tahu hukumnya. Dan banyak lagi syaratnya. Sehingga baru dia dipotong tangannya dan seterusnya. Intinya, kalau kita ada kemampuan untuk menolak, maka usahakan tolak, menasehati, mar'u aminkum munkaran, falyughayyirhu biyadi. Yang keempat, katanya, al-amru bil ma'ruf. Usahakan setiap kita menegakkan selalu al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Jadi acara kita pagi ini termasuk untuk melanggengkan keamanan di negeri kita, perbanyak amar ma'ruf seperti ini. Karena kalau sudah tidak ada, ikhwan, maka ada tanda-tanda sebentar lagi akan hilangnya keamanan dan kemudian kiamat. Berikutnya termasuk juga ini dia, menyebarkan keyakinan salafus saleh, mengikuti Quran dan Sunnah. Maka dari itu sebagai penutup, saya ingin membacakan ayat yang disampaikan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Kata Ibnu Qayyim ketika menukil ayat Al-Quran, la tufsidu fil ardi ba'da islahiha, janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi setelah Allah perbaiki bumi. Kata beliau, Allah perbaiki bumi dengan dua. Pertama, bi inzalil kutub, dengan diturunkan kitab-kitab. Dan yang kedua apa? Bi irsalir rusul, dengan diutus. Perbaiki bumi dengan dua ini. Wala tufsidu, dan jangan berbuat kerusakan di bumi. Dirusak bumi, kata Ibnu Qayyim, dengan tiga. Orang merusak bumi dengan tiga. Cuman ayat ini dipakai, kadang-kadang dipakai di pinggir hutan, ditempel. Maksudnya merusak hutan. Aslinya bukan itu. Membuat kerusakan di muka bumi itu bukan itu saja. Yang inti adalah dirusak dengan tiga. Pertama, berbuat syirik. Jadi orang yang berbuat syirik, sesungguhnya mereka sedang merusak bumi ini. Yang kedua adalah kebid'ahan, menyelisih sunnah Nabi. Dan yang ketiga, maksiat. Jadi kalau di seluruh pojok bumi banyak maksiat, aslinya mereka sedang merusak bumi dan mengundang azab dari langit. Dari itu, antum dan saya punya kewajiban. Salman Al-Farisi, waktu dia di akhirnya dia pergi pulang ke Persia, negeri tempat asli dia dilahirkan. Setiap daerah punya kewajiban, ya kawan. Nabi waktu keluar dari Makkah, apa kata Nabi? Sesungguhnya engkau adalah negeri yang paling kucinta. Laula ukhrisu ma kharajtu. Kalau bukan karena aku diusir, saya tidak akan keluar. Antum di sini harus juga begitu. Konsentrasi ataupun bisa kewajiban kita mendakwahi tetangga kanan kiri. Karena dulu antum dilahirkan di sini. Sehingga ikhwan, setiap kita punya kewajiban. Dan kata Nu'man bin Bashir, Kita ini ibarat dalam sebuah kapal, ya, Indonesia ini ibarat sebuah kapal besar yang sedang berlayar, di dalamnya ada orang-orang baik, ada orang yaitu ada di kapal ini. Jadi bisa jadi kapal Indonesia akan tenggelam kalau apa? Makin banyak kesyirikan, makin banyak kemaksiatan dan yang tadi ini mengingkari sunnah-sunnah Nabi. Padahal tujuannya mana? Tujuannya ke sorga. Yang terbaik gimana? Yang di kapal ini yang sudah sadar mengingatkan orang supaya jangan membuat lubang di kapal. Nanti yang tenggelam semuanya. Diingatkan dengan hikmah, perbanyak pengajian, termasuk juga akhlak kita ikhwan kepada masyarakat. Usahakan setiap kita menjadi imam dan qudwah di daerah masing-masing. Nasallahu taala an yanfa'ana bima sami'na. Ini yang bisa kita bahas di kesempatan siang hari ini, mudah-mudahan bermanfaat yang sedikit ini. Dan sebelum diakhiri, kalau ada yang tanyakan saya silakan. Duhurnya jam berapa? 12. Baik, silakan kalau ada pertanyaan. Kalau enggak ada kita tutup. Dan saya mohon maaf tidak bisa lanjut habis duhur ya. Cukup ya. Akhsha an yumillakum, katanya begitu. Saya khawatir antum akan bosan, ya kan? Ya, Pak, silakan, Pak. Maksudnya gila. Ya. Ya, Pak, ada pertanyaan masalah orang gila ya. Sebetulnya yang gila itu yang sakit apanya, Pak ya? Apakah akalnya, hatinya, otaknya, jiwanya atau apanya? Allahu a'lam. Ruh ini memang rahasia Allah Taala ya. Kulli ruhu min amri rabbi. Tapi zahirnya kalau dia mati, kalau dia kadang-kadang ketawa, kadang nangis, mungkin itu awal pertama dia sakit. Karena orang yang sakit belum tentu dia gila. Ada yang kesurupan, ada juga yang mungkin dibilang stres. Ada yang seperti teman saya, kadang nyambung, kadang enggak, Pak. Dan repotnya dia menikah. Ketika nyambung, sadar. Ketika tidak nyambung, ah itu. Sampai diusir lah. Kamu siapa kan ya? Padahal itu istrinya. Jadi kalau yang tadi, pertama kita serahkan kepada Allah, Pak. Misalnya apakah dia meninggalnya itu dulunya enggak gila dan yang lain. Yang jelas taklif itu diberikan bagi orang yang memiliki akal. Taklif itu kalau dilaksanakan perintah Allah dapat pahala, kalau ditinggalkan dapat dosa. Ini taklif. Atau kalau dalam Quran dikatakan al-amanah. Kan ayat-ayatnya gitu kan? Inna aradnal amanata 'ala samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha hamalal insan innahu kana zaluman jahula. Kami tawarkan amanah ini kepada langit, kepada bumi, kepada gunung, ya kan? Mereka menolak. Lalu diterima oleh manusia, mereka dalam keadaan zalim dan jahil. Amanah yang dimaksud adalah taklif tadi. Jadi kita kalau sudah terlahir, kita sudah baligh, berarti yang diwajibkan Allah kita usahakan laksanakan. Contoh salat. Salat kalau kita tinggalkan tanpa alasan dosa. Bagi orang gila ini enggak berlaku. Karena apa? Dia hilang kesadaran. Maka dari itu kalau seseorang setelah minum air putih 2 kali langsung sadar dari gilanya, nah sejak itu dia mulai dapat kewajiban. Kalau misalnya tadi, Pak, sholat atau dia pernah sholat waktu normalnya, maka dia dihukumi, dia insya Allah dia muslim. Sholatkan aja gak apa-apa. Yang sampai sekarang sering jadi masalah, Pak, saya yang agak pusing itu, pernah ada jenazah tidak jelas laki atau perempuan. Saya tanya keluarganya, ini laki atau perempuan? Keluarganya tidak tahu. Kami juga enggak tahu, Pak. Kok bisa enggak tahu gitu keluarganya? Ya sudah, akhirnya saya tanya, orang ini kalau sholat pakai sarung atau mukena? Atau keluarganya itu pakai sarung dan mukena, Pak. Ya sudah, orang ini pernah umroh tidak? Saya tanya begitu. Atau haji? Belum pernah. Karena saya pernah haji, waktu berangkat haji ada 2 banci. tapi dia aslinya laki-laki. Laki-laki ini jelas paspornya nama laki-laki. Kebetulan misalnya orangnya tanya, saya pakai ihram atau pakai kerudung? Maka saya balik nanya, jenengan itu laki atau perempuan? Saya juga gak tahu katanya. Gak tahu. Selama ini kalau sholat di sop laki atau sop perempuan? Dia gak mau jawab, mungkin dia gak sholat sebelumnya. Allahu a'lam. Akhirnya, udah bapak pakai ihram. Ya dibilang bapak karena dohirnya, paspornya laki-laki. Kebetulan di grup tadi kadang-kadang ada yang butuh digotong, maksudnya bawa tas besar, maka beliau yang kita tolong, Pak tolong bawain. Akhirnya sifat laki-lakinya muncul. Pakai ihram, setelah itu pulang dari haji, sekarang saya sudah laki-laki tulen. Ada lagi dulu teman di Undip ya, sama juga kalau bicara kayak perempuan, ini enggak boleh. Laki-laki itu harus seperti laki-laki. Kata syabuh dengan wanita enggak boleh. Jadi Pak, ketika wanita jenazahnya disolatkan di arah pusar, kalau laki disolatkan di arah kepala. Kalau banci enggak ada ketentuannya. Mandikan jenazah juga sama, kalau dia laki yang mandiin laki, kecuali istrinya yang mandiin suaminya. Tapi kalau dia perempuan yang mandikan perempuan. Kalau banci siapa yang mandikan? Menyulitkan Pak. Umroh juga sama. Pakai apa coba? Pakai ihram atau pakai kerudung? Makanya orang-orang yang waria, yang punya persatuan di negeri kita ini, sebaiknya segeralah umroh dan haji supaya jelas dirinya, laki atau perempuan. Kalau yang tadi, insya Allah salatkan aja Pak, dan mudah-mudahan Allah menerima. Saya hanya berharap dan siap kita, kalau melihat orang gila, pertama harus maklum. Saya punya teman Pak dalam keadaan gak tahu gila atau dia stres, tapi dia gak sadar selama setahun lebih. Setelah akhirnya alhamdulillah sadar, dia di masjid. Saya kok ada di sini katanya. Iya, kemarin antum saya ambil di sana. Di rumah sakit jiwa diambil. Sudah dikasih obat MTS. Morfin trisulfat. Itu obat untuk obat apa? Menahan sakitnya mungkin. Pokoknya intinya dosis tinggi. Ah bukannya itu obatnya satu lagi salah, itu yang kanker salah. Tapi dia intinya sadar setelah setahun. Dan dia alhamdulillah pulih kembali. Dia tidak tahu bahwa dia pernah lempar mobil mewah. Karena dia gak sadar. Jadi maka dari itu kalau ada orang gila berbuat yang aneh-aneh, ya harap maklum. Dan ada tambahan sedikit, mengurusi orang seperti ini pahalanya besar. Jadi kalau ada keluarga kita cacat, kita yang ngurusi, itu kesempatan kita mendapatkan pahala yang besar. Dan orang tua tidak boleh malu kalau punya anak difabel. Dan Nabi orang yang sangat bijak kepada orang difabel. Bahkan ada seorang sahabat yang badannya kecil, pendek, cebol begitu. Kata Nabi, siapa yang menikah dengan orang ini? Lalu ada seorang wanita sahabiah yang sangat cantik dan punya kedudukan tinggi. Kata dia, ana mustaida ya Rasulullah. Saya yang siap. Akhirnya Nabi mendoakan keduanya. Allah masib Allah ilaihi masabba dan seterusnya. Dan lahir darinya anak-anak yang saleh. Nabi mengangkat muazzinnya orang buta salah satunya, ya kan, Abdullah bin Ummi Maktum. Ibnu Mas'ud kakinya itu kecil, tidak sama dengan bentuk tubuhnya. Waktu sahabat ngelihat dia manjat, dia tertawakan. Apa kata Nabi? Ini punya Ibnu Mas'ud ini kakinya lebih berat dari Gunung Uhud. Jadi makanya keluar hadis, innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak melihat bentuk zahir. Maka dari itu wajah kita ini tidak boleh jadi ujub. Dan ada sedikit faedah sebagai penutup ya. Ada suatu kejadian, kalau gak salah di zaman Harun al-Rashid. Saya cuma dengar dari kisah, kalau gak salah saya Usman Khumais yang menceritakan. Jadi dia mengatakan kepada, iya betul yang menceritakan beliau. Ketika membahas tentang surat At-Tin. Ada seseorang suami bilang kepada istrinya, apa kata suaminya? Anti taliq illam takun bi ahsana minal qamar. Kata suaminya, wahai istriku, kamu saya cerai kalau engkau tidak lebih baik dari bulan. Kata istrinya, kalau begitu engkau sudah cerai saya. Karena saya tidak mungkin lebih baik dari bulan. Suaminya juga ikut bingung akhirnya. Maksud saya tadi itu, saya menguji kamu bahwa engkau lebih indah dari bulan. Kata istrinya, tidak. Saya dengan bulan lebih indah bulan, kata istrinya. Berarti engkau sudah cerai saya. Akhirnya keduanya pergi ke qadi. Ini gimana urusannya katanya. Kata qadi ini, saya juga enggak tahu katanya. Hanya datang ke ulama yang lain, maka dikasih tahu, kata ulama tersebut, amsik lisanak, kata ke suaminya, wahai suami, pegang lidahmu, jangan ngomong sembarangan. Karena masalah cerai itu, iya kan, gak boleh main-main. Salasun jidhun najidun, tiga perkara yang tidak boleh main-main. Salah satunya apa? Cerai. Makanya cerai dan nikah tidak boleh dibuat sinetron. Kalau mau buat sinetron nih Wan, cari orang yang belum nikah, ada-ada nikah, dinikahin betulan sinetron ini. Jadi bukan yang sudah punya istri, jadi pura-pura belum, ya kan? Karena kata Syekh Albani, berpura-pura dalam hal tadi sama dengan betulan, dan itu diantara syarah hadis tadi. Bahkan berpura-pura maksiat tidak boleh. Misalnya saya ini air putih ya, saya pura-pura minum khamr. Hukumnya enggak boleh. Sekarang Ikhwan antum kesini boncengan dengan istri di motor. Suaminya membayangkan yang dibonceng itu bukan istrinya. Boleh tidak? Istrinya membayangkan yang memboncengnya bukan suaminya, tapi orang lain. Hukumnya haram, tidak boleh. Kata Syekh Al-Albani, idza atarajul ahlaha, ay ahlahu afwan. Kalau seorang suami mendatangi istrinya lalu dia membayangkan yang sedang berhubungan dengan dia orang lain bukan istrinya, hukumnya haram. Berpura-pura jadi Abu Jahal, jangan. Kalau antum mau main sinetron, jadi jagoan semua, enggak boleh jadi penjahatnya, ya kan? Ya, intinya kata si istrinya, "Udah, kamu berarti sudah mencerai saya." Kata ulama ini, "Amsik lisanak, wahai suami, enggak usah diulang dan pegang lidahmu." Maksudnya jangan mengatakan yang gitu-gitu lagi. Dan menurut saya, kata beliau, engkau belum mencerai istrimu dengan dalil ucapan Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya Allah telah ciptakan manusia dengan sebaik-baiknya bentuk. Artinya manusia sejelek apapun masih jauh lebih baik dari bulan. Makanya ketika suaminya bilang anti talik illam takun bi ahsana minal qamar, itu tidak terjadi cerainya. Kenapa? Karena istrinya jauh lebih baik dari bulan, walaupun istrinya wajahnya kurang baik. Dengan bulan lebih baik dia. Dan aslinya Ikhwan, setiap wajah kita adalah baik semua, enggak ada yang buruk. Oleh karenanya jangan seseorang mencela wajah seperti mengatakan qabbahakillah, semoga Allah jelekkan wajahmu, atau seorang memukul wajah, atau hal-hal yang tadi tidak boleh dilakukan. Dan ini kira-kira begitu Pak yang tadi pertanyaan jenengan. Salatkan saja, insyaallah kita, kalaupun salah ya Pak, kalaupun salah ternyata orang ini agamanya bukan Islam, kalau zahirnya muslim tidak masalah. Dan kalau bisa sabar mengurusi yang sakit ya. Jadi jangan ada rencana kalau orang tuanya sudah kena stroke lalu dimasukkan rumah jompo ya. Atau juga dijadikan apa ya, dia malu dan seterusnya. Saya kira cukup ya. Nasallallahu taala an yanfa'ana bima sami'na. Ini yang bisa disampaikan. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Demikian tadi tausiah atau taklim pada siang hari ini. Kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga faedah yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz bisa kita serap, kita pahami, dan tentunya kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Teiring ucapan jazakumullahu khairan katsira pada Al-Ustaz Haris Budiatna, teriring doa semoga beliau dan keluarga selalu dalam lindungan dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup kajian pada pagi hari ini dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.